ibnu Abu Jahlin wa Abu Talibin wa ghairuhuma min asnafil kafarati mu'minina. Tahum la yukadzibuna ar-rasula fi qararati anfusihim. Karena Abu Jahal, Abu Talib, sampai Fir'aun sekalipun, sebenarnya dia enggak mendustakan Rasul di kalbu mereka. Wa inna ma yajhaduna risalatahu fi dhahiri takabburan wa inadan. Namun mereka ini, Abu Jahal, Fir'aun, Abu Talib, semuanya mengingkari risalah kerasulan itu secara di zahirnya, lahiriahnya, itu karena sombong aja, karena inad dan ngelawan aja, tapi kalbunya enggak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qad na'lamu innaka la yahzunuka alladziina yaqulun, dan sungguh kami telah mengetahui apa yang mereka ucapkan pada engkau wahai Nabi telah membuatmu sedih. Fa innahum la yukadzibunak, perhatikan dikata Allah, mereka itu sebenarnya tidak mendustakan engkau, mereka membenarkan engkau, walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun, mereka enggak mendustakan Nabi, cuman mereka cuma menentang ayat-ayat Allah aja karena sombong. Wa qala fiman qablahum, dan Allah berfirman tentang sebelum mereka itu, Fir'aun min a'da'i risalati rusuli, dari gemba apa namanya, dari kalangan musuh-musuh ya kerasulan para rasul. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, mereka mengingkari kerasulan tersebut padahal jiwa-jiwa mereka, diri mereka meyakininya, cuman kenapa mereka mengingkari? Zulman wa uluwa, karena zalim aja, karena ngelawan aja, tapi mereka meyakini. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, coba lihatlah bagaimana dampak dari orang-orang ya mufsidin, perusak tadi, bagaimana akibatnya. Wa min ajibi amri ba'di man kataba aw takallama min al mu'assirin fi hadhihi al mas'alati al khatirah wa tubna mas'alati al irja'i syani' annahum yansibuna hadha ila salafi wa yajma'una baina ad-dabbi wan nuni, intaha kalam Syekh Al-Fauzan. Nah, kemudian kata Syekh Al-Fauzan, dan yang lebih ajaib lagi dari perkara ini, itu orang-orang yang telah menulis atau berbicara tentang masalah ini, masalah yang berbahaya ini, dari kalangan mu'asirah, dari kalangan orang-orang yang belakangan ini, waktu benar mas'alatul irja' asyani, dan dibangunlah permasalahan irja' yang buruk ini jadi pondasi agama mereka, bahwasanya mereka menisbatkan pendapat bid'ah mereka ini kepada salaf. Ya, mereka bilang ini ahli sunnah seperti ini. Ya. Wa yajma'una. Nah, kata Syaikh Al-Fauzan, hakikatnya mereka sedang menggabungkan antara dob dan nun. Ya. Antara dob dan nun. Antara dob, ya, biawak yang ada di, tapi bukan biawak, sejenis biawak yang ada di padang pasir, dan nun, dan ikan yang ada di lautan, ikan paus, ikhud, nun itu hud, ikan paus. Mana bisa nyambung? Ini ungkapan orang Arab aja. Kalau kita ya Pak, mereka berupaya menggabungkan air dan api gitu. Kalau kita, kalau orang Arab, baina dab wan nun. Kalau bahasa kita apa? Ya itulah dari ungkapan orang-orang Arab. Takbir orang Arab itu untuk mengungkapkan enggak mungkin bersatu ya kayak gitu. Antara langit dan bumi gitu. Hah? Minyak dan air. Itulah, semuanya lah bebas antum. Bebas, bebas. Ya. Mana lagi tadi? Wa amal murji'atu fa aqidatuhum bi khilafi ma dalla alaihi al-kitab wa sunnati wa sunnatu. Adapun murji'ah, maka akidah mereka berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, kama qarrara Syekh Ibnu Bazin wa Syekh Al-Fauzan wa ada wa a'dha'ul lajnati fi raddihim ala kitabi ala kitabin yuqarrinu madhhabal murji'ati. Nah, sebagaimana di ini ditegaskan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Al-Fauzan dan anggota Lajnah Daimah, lembaga fatwa di Saudi Arabia yang diisi oleh para kibar ulama, yang membantah mereka, membantah juga kitab mereka, kitab-kitab kaum murji'ah ini, yang kitab-kitab ini yuqarriru madzhabal murji'ah, malah mentakrir, menetapkan madzhab murji'ah. Haitsu qalu anhu, ya, di mana para ulama ini, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan para ulama Lajnah Daimah berkomentar tentang buku-buku murji'ah ini, ya, fihi taqriru madzhabil murji'ati, Di dalam buku ini terdapat penetapan mazhab Murji'ah wa nasruhu, dan berupaya menyebarkan mazhab Murji'ah. Ya. Yang ditahdir dari buku-bukunya ini adalah buku, dua buku Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, min annahu la kufra illa ya, kufru juhudi wa takdzib. Di mana tidak ada kekufuran kecuali kekufuran juhud. Ya, kalau seorang menentang baru kufur. Wa takdzib, ya, dan mendustakan. Jadi bukan cuma buka apa? Bukan hanya buku-bukunya Syekh Ali Hasan ya, banyak lagi buku-buku dari yang setipe dengannya yang ditahdir oleh Lajnah Daimah dengan tahdir resmi. Ya. Buka kalau Syekh Fauzan sering mentahdir person-person. Tapi tahdir resmi yang ditandatangani oleh ketua Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, anggotanya Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Abdul Budayan, Syekh bin Syekh Shalih Fauzan. Ya. Kalau dikatakan tahdir Lajnah bukan dalil, ya tahdir Lajnah belum tentu dalil, apalagi tahdir ente. Nah. Ya kan gitu aja lawazimnya. Ya. Cuma hormati Lajnah itu ulama kibar ya. Mereka itu berfatwa itu di atas riset. Ya. Makanya nama lembaganya aja Lajnah Daimah lil Bukhuts wal Ifta. Itu enggak sembarangan. Ya. Wa idharu hadzal madhhab al-mardi bismi sunnati wad dalil. Dan menyebarkan mazhab Murji'ah yang jelek ini, yang mardi ini, ya, dengan nama sunnah dan dalil. Pakai nama-nama sunnah sekarang tuh. Ustaz sunnah, ikhwan sunnah. Wa annahu qawlu ulama'is salaf. Sebenarnya enggak apa-apa ya bilang ulama sunnah itu enggak apa-apa. Imam Syafi'i nasirus sunnah. Cuman yang julukin Imam Syafi'i nasirus sunnah Imam Ahmad, Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ya, kalau kita, dia, saya, kamu, antum dijuluki ustaz sunnah, siapa yang julukin? Juhala. Bukan kebaikan. Aduh. Yang julukin siapa? Baik. Wa annahu qawlu ulama salaf wa qulu hadza jahlun bil haqq. Dan inilah ucapan para ulama salaf. Apa namanya? Dan mengklaim inilah ucapan ulama salaf, maka ini semua adalah kebodohan. Mereka mengaku-ngaku ini adalah ucapan salaf. Enggak. Ya, ini kebodohan akan kebenaran. Wa talbisun wa tadlilun. Ini merupakan talbis. Ya, bentuk apa namanya? Kamuflase. Cie bahasanya. Apa yang tepat ya? Menyamarkan gitu. Ya. Ya wa tadlil, dan berupa penyesatan li uquli nasyiati, bagi akal-akal para pemuda. Ya, para tulabul ini. Bi annahu qaulu salafil ummati wal muhaqqiqin, bahwasanya itu adalah pendapatnya para salaf umat ini dan para ulama ahli tahqiq min ulama'iha, dari kalangan ulamanya. Lah, wa inna ma huwa madzhabul murji'ati. Ini adalah madzhab Murji'ah. Alladzina yaquluna la yadurru ma'al imani dzanbun. Yang mereka mengatakan dzanbun, dosa itu tidak memberikan mudarat terhadap iman. Ya, atau iman tidak termudaratkan walau ada dosa. Wal imanu indahum wa tasdiqu bil qalbi wal kufru wa takdzibu faqat. Ya, karena iman menurut mereka hanya pembenaran di kalbu. Kekufuran hanya pendustaan. Ini madzhab Murji'ah. Coba deh antum ya bilang Armando kafir, pasti dia kelojotan. Wah, gak bisa nih. Kita sebutkan kufurnya Mbak Armando, ucapannya begini, perbuatannya begini, keyakinannya begini. Wah bisa, itu lihat hatinya dulu. Nah itu, dah selesai detektor ini. Nah, Murji'ah detektor. Memang kita gak boleh mengimtihan manusia ya. Gak boleh kita menguji-uji orang itu. Semua kaum muslimin, selama dia nampak keislamannya, yang muslimah ketahuan pakai kerudung, hatta kerudungnya dikit sekalipun. Adapun dia gak pakai kerudung, ya dia fasik gitu. Muka muslimin, muslimin, udah hukum asalnya salamatul i'tiqad, selamat keyakinannya, enggak perlu kita telusuri manhajnya apa, ngaji di mana, enggak, dia kaum muslimin. Baru nanti ketika tampak bid'ahnya, bid'ah-bid'ah besarnya, Jahmiyahnya, Khawarijnya, Rafidahnya, baru ya dihukumi dia adalah Rafidah, Murji, Qadari dan seterusnya. Kalau enggak bisa. Hatta dia tampilannya bukan tampilan ciri ikhwan sunnah. Jenggotnya cukur, ya isbal, nah, gak ada tanda ikhwan sunnah itu cirinya jenggotan, gak ada. Di buku-buku salaf antum jangan mau dibodohin ya ikhwan. Ya selama ini dibodohin. Beneran deh, apa memang yang ngajar bodoh atau memang gimana? Saya serius ya. Jujur-jujur aja antum nih ketika belum kenal kayak gini-gini, baru ngaji-ngaji, antum lihat ustaz di TV, dia bacain ayat Quran, hadis Nabi, umum-umum aja. Tapi dia cukur jenggot, isbal, apa vonis antum terhadap ustaz itu? Pasti bilang, bukan ustaz sunnah. Ya jujur-jujur. Jujur-jujur. Jujur, sama saya juga. Lah iya, berarti kita dididik di atas kebodohan selama ini. Mana ada pembatal kesalafian seorang itu maksiat? Kalaupun itu cukur jenggot dianggap maksiat. Ya, kan cukur jenggot ulama berbeda. Syafi'iyah memandang makruh, taruhlah maksiat. Kok kayak khawarij sih maksiat jadi batal ahli sunnah? Khawarij itu. Sahabat Nabi ada yang disiksa kubur. Sahabat Nabi ada yang berzina dirajam. Sahabat Nabi ada yang bersaksi palsu dijilid 80 kali cambukan. Sahabat Nabi ada. Di antara sahabat terdapat kemaksiatan. Ya. Itu batal salafinya itu semua. Gila kali ya. Ada sahabat Nabi yang lagi diadab kubur. Berarti bukan salafi itu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Sahabat lo itu. Wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'u bi ihsan. Radhiyallahu anhum. Yang keimanan sahabat jadi acuan barometer. Fa in amantum bihi kama fa in amanu kama amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian para sahabat, mereka dapat hidayah. Jadi acuan imannya sahabat. Ya. Jadi ahlussunnah batal ke ahlussunnahnya kalau lihat usul-usulnya dilanggar. Cukur jenggot, lihat kita orang cukur jenggot, jangan suudzon nih, kok antum suudzon lagi. Iyyakum wadzon fa inna dzanna akdzabul hadis. Kita lihat sama orang, oh ini bukan ikhwah sunnah. Itu suudan buruk. Ya. Itu di bawah mengkafirkan dia ketika dia bilang dia bukan ahlu sunnah. Itu di bawah mengkafirkan dia. Kalau bukan ahlu sunnah berarti ahlu apa? Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin. Nah. Itu seperti mengkafirkan dia. Ya. Seperti mengkafirkan dia itu. Makanya hukum asal seorang muslim selamat akidahnya. Bid'ahnya dia, maksiatnya dia selama enggak batal, ada hak Islam. Makanya ketika dikonfrontasi sama kafirin, kita pro dia. Jangan malah pro kafirin atau enggak mau tahu, ah sama aja dia. Enak aja sama aja. Orang dia muslim kok. Tapi kan dia FPI, lah FPI memang kafir. Asyairah, iya. Kafir dari mana FPI? Saya bawain contoh yang terjadi-terjadi aja ya. Bukan contoh yang ada di mana-mana. Biar langsung to the point gitu. Ya, kafir di mana? Iya, beda asyairah. Asyairah apa? Bid'ah, iya. Ini apa nih bagi antum yang tidak membid'ahkan asyairah? Antum beda mana? Beda manhaj. Ah, asyairah indana. Ya, ya begitulah. Ya. Ya, pokoknya asyairah menurut yang anda yakini bid'ah. Ya. Terserah yang mau kejang-kejang silahkan. Nah, apa-apa. Baik, lanjut lagi. Tapi ingat ya, kalau bukan kafir, kita memberikan wala pada dia. Ya gimana ceritanya kok Yahudi, apa Nasrani, Romawi perang sama Majusi. Nabi SAW pro ke Nasrani, kenapa? Dekat dengan Islam. Ketika menang, Allah firmankan, Yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu kaum mu'minun bergembira. Kenapa kata Ibn Abbas? Karena mereka akrab ilal Islam, lebih dekat pada Islam. Sahabat dan Nabi pro ya pro Nasrani daripada Majusi. Majusi nyembah api. Masa FPI sama Ahokers antum bodoh amat? Ya. Pada masalah yang kita setujui lagi pengingkaran FPI terhadap Ahokers. Paham gak sini ya? Jangan mau dibodoh-bodohin lagi. Udah cukuplah kita dulu tobat atas kebodohan kita. Ya, jangan mau dibodoh-bodohin lagi. Jahat itu ya, bahaya itu. Bertanggung jawab itu yang pelaku-pelaku yang pembodohan kita itu. Ya kalau mereka gak tahu ya semoga Allah maafkan. Tapi mereka mesti berubah. Mana lagi tadi? Hah? Alamat? Saya kalau ini langsung hilang nih. Yang mana, yang mana? Baris keberapa? Hada guluwun fitafrid yuqabiluhu madhabul khawariji al-batili. Ini gulu, ini berlebihan dalam tafrid, peremehan. Ya, dalam meremehkan amal, meremehkan dosa. Mereka bilang dosa itu enggak masalah. Ini kebalikannya madhab khawarij al-batil, yang batil, alladhi huwa ghuluwun fil ifrati wat takfiri. Yang khawarij berlebihan dalam ifrat. Ya, dalam ifrat lawannya tafrid, tafrid melalaikan. Kalau ini ifrat yang semak ekstrim dalam pentakfiran, pelaku dosa besar kafir. Waduh. Ya, mengkafirkan pelaku dosa besar madhab khawarij. Mengkafirkan ya, Armando Ahlussunnah. Ya, coba bilang ke mereka, kok takfiri sih, takfiri itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Wa kilahuma madhhabani batilan. Keduanya madhab Murjiah dan Khawarij, dua madhab yang batil. Marjiani madhab yang buruk, min madahibid dalali. Ya, dari berbagai madhab, sekte-sekte yang sesat. Wa yatarattabu alaihima min allawazimil batilati ma huwa ma'lumun. Dan mengakibatkan dari tersebut berbagai konsekuensi-konsekuensi yang batil, yang dari hal-hal yang diketahui. Waqad hadallahu ahlas sunnati wal jama'ati. Allah telah memberikan hidayah pada ahli sunnati wal jama'ah. Ilal qawlil haqqi wal madhabi as-sidqi wal i'tiqadi al-wasati bainal ifrati wat tafriti. Allah telah memberikan hidayah pada ahli sunnati wal jama'ah untuk berpendapat dengan pendapat yang hak, ya, dan madhab yang benar, dan keyakinan yang wasat. Keyakinan yang wasat, kata Syekh Shalih Al-Syekh, bukan keyakinan yang pertengahan, tetapi keyakinan yang hak. Sering orang mengatakan wasat, pertengahan. Kalau pertengahan, ntar Nabi enggak seperti musyrik, enggak seperti Yahudi, enggak bukan begitu. Tapi yang hak, ya, yang hak di antara ifrat dan tafrid, di antara sikap melalaikan dan sikap ekstrim, min ya hormati irdil muslimin, ya, berupa menjaga kehormatan kaum muslimin, wa hormati dinih, dan kehormatan agamanya. Wa annahu la yajuzu takfiruhu illa bihaqqin. Ya. Ya. Dan tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin kecuali dengan alasan yang tepat. Qamat dalilu alaihi, yang sudah ada dalil akan kekafirannya. Wa annal kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat tarki wal i'tiqadi wasyakki. Dan bahwa kekufuran itu bisa dengan ucapan, perbuatan, meninggalkan amal atau keyakinan atau keraguan. Kama qamat ala dhalika ad-dalailu minal kitabi was sunnati. Sebagaimana telah terdapat berbagai dalil yang demikian dari Quran dan Sunnah. Wa aidan su'ila Syekh Ibnu Bazin rahimahullah fi hadhil maqulati. Dan juga Syekh Ibnu Baz pernah ditanya mengenai pertanyaan pendapat seperti ini. Syekh Ibnu Baz ditanya, "Hunaka man yaqulu innal kufra la yakunu illa bitakdzibin wal juhudi." Syekh, ada orang yang mengatakan kekafiran tidaklah terjadi kecuali dengan mendustakan dan penentangan. Wa yastadillu ala dhalika biqauli ta'ala, orang itu berargumentasi, berdalih dengan ya pendapatnya, atas pendapatnya tadi, dengan firman Allah Ta'ala, "Man kafara billahi mim ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman." Ini sudah jelas padahal ayatnya tadi, ya, yang sudah kafir pada Allah setelah keimanannya kecuali orang yang dipaksa dan imannya tetap tentram dalam keadaan keimanan. Padahal ini khusus untuk orang yang dipaksa. Ya, al-ayatain, dua ayat setelahnya. Fahal hadza sahihun, apakah berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan kekufuran itu hanya pada takdzib, pendustaan itu sudah tepat? Wa ma huwa madzhab ahli sunnati fi hadhil mas'alati? Apa sih madzhab ahli sunnah terkait masalah ini? Fa ajaba, maka Syekh bin Baz menjawab, "Laisa hadza bi sahihin." Ini enggak benar ini, kata Syekh bin Baz. "Bal dzakara ahlul ilmi fi babi hukmil murtadi anwa'ar riddati." Bahkan para ulama menyebutkan di bab hukum murtad jenis-jenis kemurtadan. Faman ata bil kufri qaulan aw amalan aw i'tiqadan kafara. Siapa yang melakukan kekufuran apakah dengan ucapan atau dengan amalan atau keyakinan, ya, dia kafir. Hadza huwal ma'rufu inda ahli al-ilmi fi babi hukmil murtaddi illa al-mukrah. Inilah yang sudah ma'ruf, sudah dikenal, diketahui oleh para, ya, dari kalangan para ulama di pembahasan hukum murtad, kecuali orang yang dipaksa, yang terancam nyawanya atau cacat anggota tubuhnya secara permanen. Fa idza sabba dina au sabba Allah au sabba rasula. Apabila ada seorang yang mencela agama, mencela agama Islam maksudnya, mencela Allah, mencela Rasul, au taraka salata atau dia enggak mau salat, au sajada li ghairillah au da'a ghairallah, atau dia sujud kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, faqad kafara, maka dia kafir. Walau qala innilaa astabihuha, walaupun dia mengatakan saya kan enggak memboleh, saya kan tidak menganggapnya boleh. Saya masih apa namanya? Saya enggak menghalalkan perbuatan saya gitu. Mata fa'alaha kafara, kapan saja dia lakukan tadi mencela Allah, mencela Rasul dan semisalnya tadi, ya dia kafir. Walaupun saya kan gurau aja kata dia. Bercanda aja. Kafir dia. Faman yad'ul amwata aw wa yastaghisa bil amwati, maka siapa yang berdoa kepada orang-orang saleh yang telah mati, beristighosah. Beristighosah itu tolabul gaus, ya, minta tolong fi syiddah, dikala genting. Ya. Dan beristighosah kepada orang-orang yang telah mati, walau qala la astahilluha, walaupun dia mengatakan saya enggak menganggap halal, fahuwa kafirun, maka dia kafir, kata Syekh bin Baz. Walladzi la yusalli fahuwa kafirun. Ini Syekh bin Baz madzhab Hanbali, ya. Yang enggak salat dia kafir. Ini kalau dalam madzhab Hanbali demikian. Syekh bin Baz bahkan mengatakan satu sekali salat aja kafir ditinggalkan. Ya, kafir dia. Hukum kafirnya itu gimana? Nah, itu saya kasih referensi ke antum di YouTube, search pakai tulisan Arab hukmu tariki sholah, khutbah Jumat, hukum meninggalkan sholat. Di Syekh Al-Utsaimin khutbah Jumat, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan itu rinci. Siapa yang enggak sholat kalau dia mati, enggak didoakan. Jangan disebut almarhum. Ya, Brigadir J almarhum. Enak aja. Orang dia kafir kok. Almarhum. Orang kafir kok almarhum. Kok pas mati rest in peace. Israt madama, dalam damai. Disiksa dikubur. Kok rest in peace. Maka kalau dia mati enggak boleh didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Maka nalin nabi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin. Enggak layak bagi nabi dan kaum mukminin mendoakan ampunan untuk musyrikin, enggak boleh. Ya. Yang kedua, enggak boleh disolati, termasuk orang yang enggak salat, kata Syekh Utsaimin. Nah, kalau ada yang bilang sholatlah kamu, kalau kamu nggak sholat kamu akan disolati. Enak aja, nggak sholat kamu nggak disolati. Ya, yang ketiga nggak boleh dimandikan, dikafankan. Yang keempat nggak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dimakamannya di mana? No, yang di tempat palang-palang sana. Atau di mana kak? Maka dia bukan muslim. Kalau dia punya harta anaknya muslim nggak mewarisi. Ya, kalau dia masih hidup punya pasangan muslim maka fasakh. Sudah berarti batal nikahnya. Istrinya muslimah, dia enggak sholat. Atau sebaliknya, istri muslim apa? Istrinya murtad, enggak mau sholat, tambeng diajakin suami sholat, ah males lah. Ini madzhab Syekh bin Baz yang mengikuti madzhab Hanbali. Ya. Walau qala ma jahatu wujubaha, walaupun dia mengatakan saya kan enggak mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajiban sholat baru ijma ulama, kafir. Walaupun dia sholat, tapi dia bilang menurut saya sholat itu nggak wajib kok. Tapi saya sholat, ente kafir. Itu ijma ulama. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan saya sholat terus saya nggak wajib, yang penting di hati, udah khatar. Ya, selesai dia. Ini bahaya sekali. Hada huwa sahihun, yang benar. Ini kata Syekh bin Baz. Wa hada man sabba Allah wa sabba Rasul. Maka orang yang mencela Allah dan Rasul, aw istaza'a bid-dini kafara, atau mencela, mengolok-olok agama, maka dia kafir. Ini ijma ulama. Ya, sampai-sampai kata Syekh Suhaimi apa? Yang tidak mengkafirkan pencela Allah, pencela Rasul, pencela Islam, dia bukan murji, tapi dia kafir juga. Ya. Walau qala ma astahilluha. Ya. Walaupun dia mengatakan saya kan enggak menganggap boleh. Ya, saya menganggap diri saya haram ketika saya mencela Allah, kata dia. Kafir dia. Ya. Fala yusaddaqu, enggak boleh dipercaya orang kayak gini. Bal hukmuhu hukmul kufri. Hukum dia hukum kekufuran. Kama sarraha ulama'u al-ulama'u bidzalik. Sebagaimana ini dijelaskan oleh ulama mana yang ini, walaisa fi hadza niza'un baina ahli ilmi. Intaha kalamu. Dan dalam masalah ini enggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ijma' semua. Ya, ini dari penjelasan Syekh bin Baz. Wa ajaba Syekh Al-Fauzan, dan Syekh Shalih Fauzan menjawab, hafizahullah taala, ma'a baqiyatil adai lajnah. Ya, Syekh Fauzan menjawab berserta anggota lazimah daimah yang lainnya an hadhil bid'ah, tentang bid'ah murjiah ini, wa an hasrihim al kufra ya bi kufri taqdib wa istihlali ya. Al kufra maf'ul dari hasr, masdar beramal amal fi'il ya. Tentang bid'ah murjiah dan pembatasan kekufuran hanya mengkap, hanya apa bahwasanya pembatasan kekufuran, kekufuran itu hanya dengan takdzib, kalau mendustakan aja, menganggap halal aja urusan hati. Biqaulihim ya, dengan perkataan mereka, kata para ulama, hadhil maqulatu almadhkuratu hiya maqulatul murjiah, pendapat-pendapat kayak gini ini semua yang disebutkan ini pendapat murjiah semua. Alladzina yukhrijuna al-a'mala an musammal imani, yang mereka mengeluarkan amal dari pelabelan penamaan iman. Wa yaquluna, mereka mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi aw at-tasdiqu bil qalbi wan-nutqi bil lisan. Ya, yang mereka mengatakan iman itu hanya pembenaran di kalbu atau pembenaran di kalbu dan mengucapkan dengan lisan faqat saja. Wa ammal a'malu fa innaha indahum syartu kamalin fihi faqat. Adapun amal-amal menurut mereka hanya syarat kesempurnaan dalam keimanan saja. Walaysat minhu, bukan bagian dari iman. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanih, siapa yang membenarkan dengan kalbunya, mengucapkan dengan lisannya, fahuwa mu'minun kamilul imani indahum, maka dia sudah beriman, imannya sempurna menurut mereka, yaitu murji'ah. Walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia melakukan dari apa yang telah dia lakukan, min tarkil wajibati wa fi'lil muharramati, apakah meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan, selama dia mengucapkan kalimat iman, udah beriman. Wa yastahiqqu dukhulal jannati, maka dia pun berhak masuk surga, walau lam ya'mal khairan qattu, walaupun dia tidak mengamalkan kebaikan sedikit pun. Walazima ala dzalika dalali lawazimu batilatun, dan berkonsekuensi dari kesesatan ini ya, berbagai konsekuensi yang batil, minha diantaranya hasrul kufri bi kufri takdzibi wastihlalil qalbi, pembatasan kekufuran hanya pada pengkufuran apa itu pendustaan dan menganggap halal di kalbu. Wala syakka anna hadza qaulun batilun wa dhalalun mubinun, tidak diragukan lagi ini adalah pendapat yang batil, sesat yang nyata. Mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ma alaihi ahlus sunnati wal jama'ati salafan wa khalafan, menyelisihi Al-Qur'an sunnah dan menyelisihi keyakinan ahlus sunnati wal jamaah salafan, sejak era salaf dahulu maupun khalaf. Ya, salaf itu kapan sih pembatasannya? Kalau dalam madzhab Syafi'i disebut salaf ialah sebelum era Al-Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi, itu salaf. Ya. Berarti kalau Ibnu Taimiyah khalaf. Ya. Namun akidahnya akidah ulama salaf. Maka disebut salaf. Salaf itu al-mutaqaddim. Ya, kalau dalam berbagai buku-buku komus. Ya. Orang yang terdahulu. Salafi mengikuti agama yang terdahulu, sahabat, tabi'in. Ya, nggak ada di masa Nabi Abu Janda, melainkan pasti sudah selesai. Nggak ada tuh sahabat ngasih udzur ke Abu Janda. Eh ada salafi ngaku nggak ngapirin Abu Janda. Aduh, gimana tuh ceritanya tuh? Ya, Abu Janda itu parah ya, nyembah dewa lah, apalah, ngucap apalah, terus nggak kufur, itu azib itu. Aduh. Terus yang bilang itu salafi lagi. Manhaj salaf enggak gitu, akhi, katanya. Salaf. Sarap dia. Aduh. Wa anna hadha yaftahu baban li ahli syarri wal fasadi. Dan ini semua membuka pintu kerusakan, pintu-pintu untuk orang-orang yang rusak dan ya, keburukan, yang memiliki misi keburukan. Walil jihlal minad din, berupaya untuk menghancurkan agama. Wa adam taqayyud bil awamir wa nawahi wal khaufi wal khasyati min Allah Subhanahu wa taala. Ini berulang sepertinya ya. Iya. Dan ini tidak ada lagi keteraturan, tidak lagi ketaatan pada perintah-perintah dan larangan. Ya, takut kepada Allah. Karena semuanya urusan kalbu. Mau zina mau apa, yang penting kalbunya enggak apa-apa. Yang penting hatinya. Enggak pakai jilbab, yang penting hatinya. Enggak salat, yang penting hatinya. Ya, semua. Mau dia maksiat, udah kamu jangan menghakimi orang lain, jangan jadi Tuhan untuk orang lain. Bisa jadi dia hatinya, wah, dia bisa jadi zina, tapi hati siapa itu zikir. dia itu wali itu katanya. Dia enggak mau ria gitu. Jadi dia pura-pura maksiat, pura-pura gila gitu. Ya. Ada aja. Ya. Jangan sudon. Wal murji'atul mu'asirah taqul. Sedangkan murji'ah kontemporer saat ini mengatakan, innal a'mala dalilun wa alamatun 'alal kufri. Amal cuma dalil tanda kekufuran, tapi bukan penyebab kekufuran. Wa hadhil aqidatu hiya aqidatul murji'ati. Ini adalah akidah, ini akidahnya kaum murji'ah. Alladzina hasaru al-kufra fil qalbi. Yang mereka hanya membatasi kekufuran ada pada qalbu. Wa ja'alul a'mala allati kaffara biha asy-syari'u 'alamatan wa dalilan. Tambahin itu dalilan. Ma'tuf 'ala maf'ul tsani. Ya, dalilan bukan dalil, ini keliru, salah cetak. 'Alal kufril qabli, qalbi. Mereka menjadikan amal-amal yang asy-syari', asy-syari' di sini Allah, yang Allah mengkafirkan, ya, mengkafirkan pelakunya karena amalan tadi, itu cuman kata murji'ah sebagai tanda aja dan dalil, ya, akan kekufuran kalbu katanya. Jadi kekufurannya hakiki bukan di amal, bukan di lisan, tapi kalbu. Kalau ada Abu Janda mengakukan ini, nyembah dewa di Bali, celah Islam, celah Rasul, celah Allah, itu cuman tanda kekufuran di kalbu aja. Tapi kekufuran hakikinya itu lihat di kalbunya dulu, jangan langsung ponis, kata murji'ah. Ini ngeri ini. Ya. Jahm bin Sofwan aja enggak punya pendapat kayak begini. Dia cuma punya pendapat iman itu ma'rifah. Itu ngeri loh. Hah? Itu kacau itu pendapat itu. Saya bilang mengerikan, ini mesti ditahdir pendapatnya. Ya. Tapi yang ngomong kayak gitu Ustaz sunnah. Sunnah? Mana ada sunnah kayak gitu? Ustaz bid'ah lah, mana ada. Nah iya. Ustaz jamiah itu. Tapi jenggotan, ya. Jamaah tablik jenggotan ditahdir. Aduh. Ya, wasu'ila Syekhuna Al-Fauzan hamidallahu taala an hadza bima nasuh. Syekh kami Syekh Al-Fauzan ditanya tentang hal ini yang redaksinya sebagai berikut. Al hadzal qaulu sahihun am la? Pendapat ini benar atau tidak, Syekh? Anna man sabballaha wa sabba rasula laisa bi kufrin bi nafsihi. Bahwa yang mencela Allah dan Rasulnya itu enggak kafir pada dirinya, belum tentu kafir. Lakinnahu amaratun wa alamatun alama fil qalbi. Itu tapi cuman sinyal, cuman tanda akan apa yang ada di kalbunya. Minal istighfafi wal istihanati. Berupa perendahan dan penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau dia cela Allah, itu cuman tanda aja dia merendahkan Allah. Dia cela Allah. Armando bilang, apa urusannya Nabi melarang kita minum pakai tangan kiri? Kemarin Armando ngomong gitu ya. Ya, apa urusannya Jibril melaknat istri sampai subuh? Itu cuma tanda dia merendahkan Jibril, cuma tanda dia merendahkan Nabi. Allah orang Arab ya bukan, kata Armando. Itu cuma tanda, belum tentu dia. Itu ngelesnya, ya. Kan bingung tuh, udzur bil jahal udah enggak ada lagi. Ya, kan ijma ulama kalau mencela agama enggak ada udzur bil jahal. Enggak ada. Ya, bingung. Ada yang lain lagi, bisa jadi malam nanti dia bertobat. Ya udah hukumnya malam nanti aja. Sekarang dihukumi sekarang. Bisa jadi malam nanti dia bertobat, ya ntar malam aja dihukuminya. Ada ulamanya yang kayak begitu ngomong. Itu ulamanya bukan ustadznya. Bisa jadi malam nanti dia bertobat. Ya udah hukumnya ntar malam aja akan keislamannya. Kalau dia tobat, kalau dia nggak tobat, ya udah berlaku yang sekarang. Saya nggak mau nyebutin nama ulamanya ya. Okay, fa'ajabah. Tapi yang semua saya ucapkan itu, ya dunia akhirat saya bertanggungjawabkan kebenarannya. Masa saya lagi gini dusta mantu. Saya ngomong berdua sama Andika aja dusta dosa, apalagi gini, ya. Yang ngomong kayak gitu ada ulama-nya. Wallahi billahi tallahi itu ada ulama yang ngomong kayak gitu. Ya. Ulama-nya syekhnya loh, bukan ustaz sunahnya. Fa'ajaba, maka Syekh bin Baz menjawab, "Hada qaulun batilun." Ini ucapan yang batil. Syekh Salafuzan. Lianna Allah hakama 'alal munafiqin bil kufri ba'dal imani bi mujibi qaulihim. Karena Allah memvonis ya kekufuran orang-orang munafik setelah keimanan mereka. Karena ya ucapan mereka tadi, konsekuensi ucapan mereka yang mereka mengatakan setelah pulang dari perang Tabuk. Ini kata Syekh bin Shalih Fauzan di Durus Syarah Naqidul Islam, yang mengucapkan ini bukan munafik. Karena Allah tetapkan ada keimanan mereka. Ya, kata mereka nih, ini satu orang yang ngomong iseng sambil jalan biar mengurangi jarak. Ma ra'ayna misla qura'ina ha'ulai arghaba butunan wa ajbana inda liqa. Ya'nuna Rasulullah SAW wa ashabahu. Kata mereka, kita enggak pernah ngelihat ya seperti qura kita, ulama kita ini yang ya cuman mentingin urusan perut paling rakus dan paling ajban, paling pengecut ketika liqa, ketika berjumpa dengan musuh. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Dilaporin sama seorang sahabat ke Nabi. Dia ngejar, wah ini lapor Nabi, dia kejar Nabi. Belum sampai dia ngomong, udah turun ayat. Fa'anzalallahu fihim qawlahu. Maka Allah turunkan firman-Nya kepada mereka, subhanahu wa ta'ala. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Setelah mereka bilang, kami cuma gurau aja, bercanda aja. Katakan wahai Nabi kepada mereka, apakah pada Allah ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak kalian perlu minta uzur lagi. Sungguh kalian telah kafir ya setelah sebelumnya kalian beriman. Ba'da imanikum, bukan ba'da islamikum. Kalau munafik mungkin disebut Islam, mereka mengamalkan rukun Islam, mereka sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau munafik enggak mungkin melakukan rukun iman, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Nah, ini mukmin. Nah, ketika mukmin mengucapkan kalimat naudzubillah, mengolok-olok Allah, maka dia kafir. Fakaffarahum bihadhihi al-maqalati, maka Allah mengkafirkan mereka dengan ucapan mereka ini. Walam yashtarita fi kufrihim annahum kanu ya'taqidun. Ya. Dan Allah tidak mempersyaratkan dalam kekafiran mereka bahwasanya mereka meyakini dzalika fi qulubihim. Ya'taqiduna dzalika fi qulubihim, meyakini yang demikian tadi, olok-olok tadi di kalbu mereka. Bal innahu hakama alaihim bil kufri bimujibi hadhihi almaqalati. Bahkan Allah memvonis mereka dengan vonis kekafiran hanya karena konsekuensi ucapan mereka tadi. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka mengucapkan kalimat kufur dan mereka kafir karena mengucapkan kalimat kufur setelah keislaman mereka. Farattabal kufra ala qawli kalimatil kufri, ala qawli kalimatil kufri. Maka hal ini mengakibatkan kekufuran ya atas ucapan kalimat kekufuran tadi. Fal murjiatul mu'asirah taqulu, sedangkan kaum murjiah kontemporer mengatakan, kullu amalin fid zahiri la yakunu kufran mukhrijan minal millati. Semua amal yang lahiriah, zahir, itu tidak menjadi kekufuran yang mukhrijan, yang mengeluarkan dari agama Islam ini. Illa idza kana dalan ala kufri ala kufri i'tiqadihi fil batini. Kecuali ya jika amal tersebut menunjukkan akan kekafiran. Illa idza kana hanya saja itu hanya menunjukkan kepada kekufuran ya, keyakinannya di batin. Ya. Taqulu, mereka murjiah juga mengatakan, makna iltizami ya ghaira makna al-mudawamah ya alal fi'li. Makna iltizam bukanlah makna mudawamah alal fi'l. Makna iltizam, makna berkomitmen menjalankan agama gitu, bukanlah makna untuk tetap menjaga perbuatan. Fa adamul iltizam alladhi yanbani alaihi al-kufru amrun aqdi qalbi la fi'li. Maka tidak adanya iltizam, tidak adanya komitmen yang di situ dibangunlah kekufuran, maka itu perkara aqdi, perkara qalbu, akidah, bukan perkara fi'il. Ya. Fa urjiat ilal qalbi, maka dikembalikan kepada qalbu. Wal i'tiqadi, dan dikembalikan pada keyakinan. Fa ma'nahu la kufra illa bil i'tiqad. Berarti maknanya enggak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan aja. Ini ya silat lidahnya kaum murjiah. Wa taqulu, murjiah juga mengatakan, La kufra illa bi'tiqadi hamalati aujuhin. Ya, tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan, ya. Keyakinan hamalah aujuh, ya. Apa nih maknanya? Kecuali dengan keyakinan yang ada pada aspek-aspek kolbunya tadi. Fatahtamilu ma'nan sahihan wa khata'an, karena bisa jadi itu ada kemungkinan makna yang benar, makna yang keliru. Fal ma'na sahihu, maka makna yang benar, annahu la kufra fid dhahiri illa wa masbuqun bi kufri dhanni bi kufril batini. Ya, makna yang benar tidak ada kekufuran ya pada zahir lahiriah kecuali didahului oleh kekufuran batin. Fa innal qalba al aslu, karena qalbu asalnya itu. Wal ma'nal batin, sedangkan makna batin annahu la kufra akbar illa fil qalbi. Enggak ada kekufuran akbar kecuali pada di qalbu. Wal jawarihu la tusafu bil kufri al akbaru bil kufri al akbari. Dan sedangkan amal-amal apa namanya anggota badan tidak bisa disifati dengan kekufuran akbar. Aduh, ini orang Murji'ah. Ya. Lihat di footnote. Wahadal kalamu huwa nafsuhu kalamul murji'ati al-awaili. Ya, pendapat ini sebenarnya pendapat Murji'ah yang zaman dulu. Qala Syekhul Islam raddan ala haula. Syekhul Islam berkata ketika membantah mereka, walihadza dhanna ta'ifu minan nasi annal iman innama huwa fil qalbi khasatan. Ya, maka berdasarkan hal ini sekelompok sekte mengklaim bahwasanya iman itu hanya khusus di kalbu. Hatta alal amru bigulatihim kajahmin wattibaihi. Ya. Sampai-sampai ini perkaranya semua ya kepada ini semuanya ini di apa namanya? Seperti orang-orang ekstrem di antara mereka ini yang berkeyakinan seperti ini. Semisal Jahm bin Safwan dan pengikutnya. Qalu, mereka mengatakan, haitsu hakama syari'u bi kufri ahadin bi amalin aw fi aw qaulin li falikaunihi dalilan ala intifa'i ma fil qalbi. Ya. Nah, kata mereka, ketika asy-syari' Allah menghukumi kekufuran seseorang atas amal atau ucapannya, maka itu sebenarnya hanyalah dalil akan ketiadaan iman di kalbunya, gitu. Jadi balik lagi ke mana? Ke kalbu. Wa qauluhum ya mutanaqidun. Pendapat mereka ini ya kontradiksi. Fa innahu idza kana dzalika dalilan mustalziman lintifail iman ala dil qalb imtana ayakuna al iman sabitan fil qalbi ma'ad dalil al mustalzim linafihi. Ya, kan kemudian ini bukan kata Syekh Shalih Fauzan ya, kata Syekh Al-Ajami. Ya. Karena jika ya, itu semua hanyalah dalil yang konsekuensinya tadi kekufuran amal, kekufuran perbuatan itu cuman dalil akan tiadanya keimanan di kalbu, ya. Maka enggak mungkin keimanan itu bisa menetap di kalbu ma'ad dalil al-muntazim li nafi, tapi disertai dengan adanya bukti ya yang menunjukkan akan ketiadaan iman tersebut. Enggak nyambung. Wa in lam yakun dalilan lam yajuz istidlalu bihi 'alal kufri al-batin. Kalau itu enggak bisa jadi dalil akan ada imannya di kalbu tapi ada kekufuran di tangan atau di anggota badan atau di lisan, maka enggak boleh berdalil akan kekufuran batin tadi. Baik. Waqad ajaba Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Fauzan menjawab pertanyaan ini an hada haitsu su'ila bi manasukh, di mana beliau ditanya yang redaksinya ma hukmu man yaqulu la kufra illa bil juhud wal i'tiqad. Apa hukum orang yang mengatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan penentangan dan keyakinan, alias urusan kalbu aja. Fala kufra amali abadan illa wa huwa masbuqun bi kufrin fil batin. Maka enggak ada kufur amali. Kufur amali itu kufur yang disebabkan perbuatan. Kecuali jika didahului oleh kekufuran di batin. Nah, gitu. Ya, ini Murji'ah berpendapat begitu. Ketika melihat ada orang yang sujud kepada selain Allah, tar dulu, dia hatinya kufur apa enggak? Maksudnya gimana? Hatinya membenarkan enggak? Gitu. Hatinya memang betul-betul menyetujui enggak? Oh, hatinya, ah ya baru dia kufur. Kalau enggak, oh jangan. Nah, itu lihat tuh. Berarti dikembalikan semua ya, ke kalbu. Untuk soal jawab nanti aja ya. Nah, karena ntar antum nanya, apalagi Mbah Repi, pertanyaannya masya Allah. Oh, via WhatsApp saking panjangnya. Ntar saya jadi materinya ini. Ntar soal jawab insya Allah. Biar kita selesai dulu. Mana lagi tadi? Ya, fa'ajab, maka Syekh Shalman Fauzan menjawab. Ya, Allahu jalla wa ala kafara unasan takallamu bil kufri. Allah mengkafirkan sekelompok manusia yang mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Faqala qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, Allah berfirman, katakanlah apakah kepada Allah ma ayat-ayatnya, rasulnya kalian mengolok-olok, la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kafarhum binutkihim. Allah mengkafirkan mereka karena ucapan mereka. Wa qaulihim, karena perkataan mereka. Walam yakul, dan Allah tidak berfirman, innahum ya'takiduna hadza aw la ya'takidun. Ya. Allah tidak berfirman karena kalian meyakini demikian atau kalian tidak meyakini. Enggak, bal kafarhum bimujarradi ma nataqu bihi wa ma qaluhu. Ya. Bahkan Allah mengkafirkan mereka hanya karena apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan. Fadalla ala anna man takallama bil kufri fa innahu yakfuru. Maka hal ini menunjukkan siapa yang mengucapkan kekufuran maka dia kafir. Yuhkamu alaihi bil kufri. Maka dia pun divonis dengan kekufuran. Ya. Dinasihati boleh enggak? Dinasihati kata Syekh. Tapi dia tetap dikafirkan. Yu'allam wa yukaffar. Itu. Syekh bin Bas begitu. Ada orang enggak ngerti Syekh, kemudian dia melakukan kekufuran. Diajarin atau dikafirkan? Kata Syekh diajarin tapi dikafirin juga. Bisa ya. Kalau dia berhenti, oh gitu ya, ya udah. Kayak Bani Israel minta dibuatin berhala, dia berhenti. Sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatin jatuh al-muhad. Kalau dia masih ngeyel, udah berlaku terus hukum kufur. Ya. Orang awam boleh gak ngafirin? Kata Syekh bin Baz, orang awam gak boleh ngafirin. Tapi selama orang awam itu tahu ini kekufuran, udah kafirin aja. Mana, emangnya apa yang mencegah? Kata Syekh bin Baz. Emangnya apa yang mencegah? Orang awam tahu. Ya, siapa yang mencela Allah kafir? Ya udah, kafirin aja. Emangnya siapa yang, apa yang mencegah? Ini sebagian murjiah bilang mesti ulama. Ulamanya siapa? MUI, bingung juga dia. Mesti kodi. Kodinya siapa? Siapa hakimnya? Hakim yang lagi mimpin sidang Ferdi Sambo. Siapa hakimnya? Bingung juga dia. Ya, ini mazhab murjiah. Yang menghukumi kodi ulama itu pada perkara yang khafi. Baru ulama yang menghukumi, enggak boleh kita. Samar, ini istihza atau bukan ya? Ada kerancuan, istihza atau bukan? Baru. Tapi kalau olok-olok jelas, yaudah. Di Durus Syarah Nawaqidul Islam itu Syekh Shalih Fauzan menyebutkan istihza itu ada dua, sorohah wa bin isyarah. Dengan sorohah jelas atau dengan isyarat, itu istihza. Tapi kalau yang ngambang, istihza atau bukan ya, baru serahkan ke ulama. Tapi yang dijelas kayak Armando mengolok-olok Islam, ya udah. Orang awam boleh enggak? Kata Syekh bin Bas, emangnya apa yang mencegah? Kalau ada yang bilang orang awam jangan ngapirin, itu siapa? Syekh bin Bas bilang boleh kok. Selama itu tahu itu kekufuran. Orang awam tahu perbuatan Armando adalah kekufuran. Udah. Mana lagi tadi? Wa amal qulub fa nahnu la na'lamu ma fiha. Adapun kalbu, kita enggak tahu apa yang ada di situ. Di kalbu, kita hukumi zahirnya, lahiriahnya, jangan hukumi batinnya, siapa tahu dia mengingkari. Wah, bukan urusan kita. Ya, perhatikan ya, takfir-takfir kayak gini udah ada di masa Nabi. Dulu ada Dzul Khuwaisirah, ketika melihat pembagian Nabi, dia karena dia rakus, dia bilang, "Oh, ini enggak adil." Dia bilang hukum Nabi enggak adil. Idil ya Muhammad fa innaka la ta'dilu. Wa berbuat adil wahai Muhammad, kamu enggak adil. Dia bilang hukum Nabi enggak adil. Umar langsung buka pedang, mau minta izin, mau bunuh dia. Menghalalkan darahnya kan? Berarti Umar ngafirin bukan? Ngafirin. Masa enggak dikafirin mau dibunuh, makanya Umar takfiri apa? Enggak aja. Kafirin lah. Dan Nabi bilang jangan karena nanti orang-orang menuduh Muhammad menuduh teman Umar kamu takfiri. Enggak ada. Ya. ada takfir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kisah Dzul Qa'isyrah jangan cuma diambil ibroh, khawarij, ambil dong ibroh, ada takfir muayyan. Satu. Yang kedua apa? Siapa yang mengatakan hukum Islam enggak adil, maka dia kafir. Itu faedahnya. Dari mana itu dapat faedah? Dari Subul Salam. Syekh Bibas ngomong begitu. Cuman kalau yang sebelah sono, khawarij mulu dibawanya. Nimbahnya khawarij, Beda memang Syekh Bibas sama mereka. Syekh Bibas kan ahli sunnah. Kalau mereka, Allah musta'an, hadahumullah. Ya, kasiannya. Kita berharap kebaikan. Mereka bukan musuh. Ya, mereka niat baik. Dilurusin aja. Taib. Wa amal qulub fanahnu la na'lamu ma fiha. Hada ila Allah. Kalau urusan kalbu kita enggak tahu apa yang ada di kalbu. Ini dikembalikan pada Allah, diserahkan pada Allah. Walakin nutquhu bil kalami al-kufri yadullu ala fasadi qalbihi. Namun ketika diucapkan dengan kalimat kekufuran, ini menunjukkan rusaknya kalbunya. Udah selesai. Ya. Mana ada orang yang mencela Allah tapi hatinya berzikir? Itu enggak ada. Kecuali dia dipaksa, kan gak ada paksa, kan dipaksa. Ya, little stand up comedy, dia celak-celak Islam. Hatinya siapa tahu berzikir. Membaca surat Al-Ikhlas. Enak aja. Sama kayak mbak-mbak yang gak berjilbab. Ya berarti kolbunya rusak. Gak bisa dibilang semua itu. Jilbabin dulu hatinya. Apaan hati jilbab? Beli di mana? Tanah Abang gak ada. Mana ada? Ceritanya itu mau ini, ceritanya mau main biasa lah itu. Wallahu jalla wa yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka kafir setelah mereka berislam. Wa qalu kalimatal kufri sammal kalama kufran, dan mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Perhatikan, Allah menyebutkan ucapan sebagai kekufuran. Walam yakul, Allah tidak berfirman. Wa taqadu bikulubihim. Nah, mereka meyakini dengan kalbunya. Enggak, cuma Allah bilangkan. Ya. Wa qalu kalimat al-kufri. Mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Bal qala qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Baik, wa yaqulu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, ini perhatikan. Ya. Kecuali man ukriha, yang dipaksa, wa qalbuhu, dan kalbunya mutmainnun bil iman. Kalbunya tetap tenang dalam keadaan keimanan. Falam yastasni illal mukraha, maka Allah tidak mengecualikan kecuali orang yang dipaksa. Falladhi yantiqu bil kufri yakfuru, orang yang mengucapkan kekufuran ya dia kafir. Illa idza kana mukrahan, kecuali jika dia dipaksa. Wa sababu nuzulil ayati kisatu Ammar bin Yasirin, dan sebab turunnya ayat ini kisah Ammar bin Yasir. Ya lama akhaduhu al musyrikuna, tatkala kaum musyrikun menangkapnya. Wa adzabuhu, menyiksanya, membunuh bapak dan ibunya di depan matanya. Walam yutlikuhu hatta yasubba Rasulullah, dan mereka tidak melepaskannya hingga dia mau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawafaqahum bilisanih faqat. Nah, Ammar bin Yasir hanya menyetujui dengan lisannya, ya dia celak Rasul. Wa atlaqu, dan mereka akhirnya melepaskannya. Ya. Fajaa ila Rasul, dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Sedih dia, minta maaf. Wa dzakara lahu al-qissata, dan dia menceritakan pada Nabi kisah tersebut. Qala kaifa tajidu qalbak, kata Nabi, kamu gimana kamu dapetin kalbumu? Qala mutmainnan bil iman. Ya. Kata Ammar bin Yasir, kalbu saya tetap tenang dalam keimanan. Ya. Kata Nabi SAW, wa in ya'udu fa'ud, kalau mereka datang lagi maksa kamu lagi, ulangi lagi, enggak apa-apa. Perhatikan. Ya. Fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah turunkan ayat ini, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini ya, kecuali yang dipaksa dan kalbunya tetap tentram dengan keimanan. Wal ulama dzakaru anna riddata tahsulu bi umurin. Para ulama menyebutkan bahwasanya kemurtatan itu bisa terjadi dengan berbagai hal. bi imma bil qaul, apakah dengan ucapan, wa imma bil amal, apakah dengan perbuatan, wa imma bil i'tiqad, wa imma bisyak fil qalbi, apakah dengan keyakinan atau keraguan di qalbu. Wa dzakaru anwa'an katsiratan min nawaqidil islami, dan mereka pun jenis-jenis yang banyak dari pembatal keislaman. Dzakara Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhabi asyrata nawaqida min nawaqidil islami. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkannya 10 pembatal keislaman. Falau kana annahu la takunu ar-riddatu illa bil qalbi, seandainya ya kemurtatan itu tidaklah terwujud kecuali dengan di kalbu saja, lama ta'addadat hadhihi an-nawaqid, tentulah pembatal-pembatal keislaman itu enggak akan berbilang banyak, berjumlah banyak, cuman satu aja. Ya, walan takun qauliyatan wa fi'liyatan wa i'tiqadiyatan, tentulah pembatal keislaman itu enggak ada yang namanya ucapan, perbuatan atau keyakinan. Ya, barakallahu fikum. Itu footnote nomor 1 panjang ya, kelewat apa itu? Oh, itu aja ya. Nah. Ya, al-fasru as-salis. Pasal yang ketiga, mahadiru wa munkaratun waqa'at fiha al-murji'ah. Al-murji'atu bina'an ala aqidatihim fi ikhrajil amal an musamma al-imani wa annahu la kufra illa bi'i'tiqadin. Ya. Ini pasal yang ketiga. Ya, minum-minum sebentar. 1 menit. Ini berbagai kemungkaran yang murjiah terjumus ke dalamnya, karena ini dibangun di atas akidah mereka yang mereka mengeluarkan amal dari nama iman, dari pelabelan iman, dan bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Kata Syekh Al-Jami'i Ilam Rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmati anda, annahu qad taqaddama fi aqidati ahli sunnati wal jamaati, bahwa telah berlalu dalam ya akidah ahli sunnati wal jamaah al-awwal, yang pertama, annal iman inda ahli sunnati qawlun wa amalun wa i'tiqadun, bahwasanya iman menurut ahli sunnah adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Wal amalu minal iman wa huwa al imanu, amal adalah bagian dari iman, bahkan amal itu adalah iman. Walaysa huwa syartun min syurutis sihhatil iman, amal bukanlah syarat dari kesempurnaan, keabsahan iman. Au syartu kamalin au ghairu dzalika, amal bukanlah syarat kesempurnaan atau yang lainnya. Anna ahla sunnati yuqarriruna, asani yang kedua, bahwasanya ahlu sunnah yuqarrirun menetapkan, annal kufra yakunu bil qawli aw fi'li aw tarki aw li'tiqadi aw syakki, bahwasanya kekufuran itu bisa terjadi dengan ucapan, perbuatan, meninggalkan amal atau meyakini atau keyakinan atau syak, keraguan. Kama qamat ala dzalika adalah iluminal kitabi was sunnah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Quran dan sunnah. Wa alaihi fatajidu ahlas sunnati yukaffiruna man yatrukul amala bil kulliyah, maka berdasarkan hal ini anda akan mendapati ahlus sunnah mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan amal secara keseluruhan. Hatta wa in karrara asyhadataini wa ata bil qawli, walaupun orang tersebut mengulang-ulang dua kalimat syahadat, ataupun orang tersebut melakukannya dengan ucapan. Wa yukaffiruna man yasubbullaha wa rasulah, ahlu sunnah juga mengkafirkan orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Wa yukaffiruna man yasjudu li sanami aw li syamsi aw lil qabri aw yadbahu li ghairillah aw yatamassahu bis salbiyan, ya, maka ahlu sunnah mengkafirkan orang yang sujud ya kepada patung, kepada matahari, kepada bulan, atau menyembelih untuk selain Allah, atau mengusap-usap salban ya, salibnya. Wa amal murji'atu al-mu'asiratu, adapun murji'ah kontemporer, fa bi khilafi dzalik, ini berbeda. Fa innahum yuqarriruna iddata taqriratin khatiratin munkaratin minha, mereka malah menetapkan sejumlah penetapan yang berbahaya, yang mungkar. Di antaranya al-awwal, yang pertama, al-murji'atu tuqarriru annal a'mala minal iman. Murji'ah menetapkan amal bagian dari iman. Walakinnal a'mala indahum syartu kamalin fihi faqat walaysat minhum. Ya, namun mereka menyatakan bahwasanya amal menurut mereka, menurut murji'ah, hanya syarat kesempurnaan iman saja, bukan bagian dari iman. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi, siapa yang membenarkan dengan kalbunya, mengucapkan dengan lisannya, fahuwa mu'minun kamilul imani indahum, maka dia orang yang beriman, sempurna imannya menurut mereka. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fi'lil muharramati ya wa yastahiqqu dukhulal jannati walau lam ya'mal khairan qattu. Ya, maka walaupun dia melakukan, dia sempurna imannya, walaupun dia yang dilakukan berupa meninggalkan kewajiban, melakukan hal-hal yang diharamkan, maka dia berhak layak masuk surga walaupun dia enggak beramal kebaikan sedikit pun. Ya, asal yang kedua, al-murji'atu tuqarriru annahu la kufra illa bi'tiqadin. Murji'ah menegaskan bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali dengan wal kufru khasun bil i'tiqadi wal juhudi wat taqdibi wastihqaq qalbi. Kekufuran khusus pada apa? Pada keyakinan aja. Kalau menentang, mendustakan dan menghalalkan di kalbu apa yang haram. Wa alaih, maka berdasarkan hal ini, fal murji'atul mu'asiratu, kalangan murji'ah kontemporer, taqulu menyatakan anna sujuda lis-sanami awil awlil qabri awil dzabhi li ghairillahi minal umuri al-muhtamalati. Ya. Kata mereka bahwasanya sujud ke kuburan, sepatung ke kuburan atau menyembelih untuk selain Allah, ini diantara berbagai perkara yang ada berbagai kemungkinan katanya. Fala yakfuru al-fa'ilu laha, pelakunya enggak bisa kafir begitu aja. Ya. Ila idza, sampai-sampai ada murji'ah ini yang halu di zaman Syekh Shalal Fauzan nyebutin. Ya. Sujud ke patung, kafir enggak sih? Kafir kata Syekh. Kan bisa jadi patung ini jadi sutra salat. Itu beneran. Ada. Bisa jadi dia cuma sujud ke patung itu cuma jadi sutra kata dia. Ya Allah. Saking ngasih ujurnya itu, saking ngasih ujurnya. Ya. Illa idza kana ala wajhi taqarrubi wa ta'abbudi. Kecuali dia sujud kepada patung menyembelih untuk selain Allah itu untuk bertaqarrub, beribadah pada Allah. Ya. Wa sujud li syams la yalzamu min sujudi li syai ibadatuhu katanya. Ya. Sujud kepada matahari itu tidaklah berkonsekuensi dari sujud kepada matahari tersebut, berarti ibadah kepada matahari tadi katanya. Faman sajada sujudan ala ghairi wajhi ta'abbudi taqarrubi li syamsi fa innahu la yakfuru. Siapa yang sujud pada matahari ya dengan sujud yang di situ sujudnya bukan sujud ibadah. Ya, itu dia enggak kafir. Bi khilafi man sajada taqarruban wa ta'abbudan, berbeda dengan sujud ke matahari yang memang sujudnya sujud ibadah. Ya. Ya. Uyat murji'ah ini. Aduh. Ya. Ya. It. Ya, al-mu'awwilu fit takfiri bisujudi huwa at-taqarrubu al-qalbi. Ya. Atau al-mu'awwal, mu'awwal tempat bersandar mereka. Yang dijadikan sandaran mereka dalam pentakfiran ke dalam sujud adalah mendekatkan diri dengan kalbu aja. Ingat tadi ya, kisah Mu'ad bin Jabal sujud ke Nabi ketika ya, musyrikin sujud kepada raja-raja mereka, itu batil. Pertama tadi apa? Hadisnya dhaif. Yang kedua apa? Kalaupun sahih, Nabi kan dilarang, berarti batal hukumnya. Ya. Kemudian kata dia, "Wa ma dzakartu minas sujudi la yu'addu kufran." Dan apa yang aku sebutkan dari sujud tadi, sujudnya bukan sujud ibadah ke matahari, itu tidak dianggap sebagai kekufuran. Ya, kata murji'ah. "Wa taqulu murji'atu, adhu ya, lubuda. Libuda." Buddha, Siddhartha Gautama. Murji'ah mengatakan menyembelih untuk Buddha, Siddhartha Gautama, Buddha. minal umuri al-muhtamalah. Ini perkara yang masih inilah debatable katanya. Masih ada kemungkinan. Fala yakfuru adzabihu, orang yang nyembeli untuk budak belum tentu kafir, enggak kafir. Ila idzakan alwajhi taqarrubi wa ta'budi. Kecuali dia memang menyembelihnya untuk ibadah gitu. Berarti orang-orang Buddha itu belum tentu kafir menurut murji'ah. Wa taqulu murji'ah, murji'ah itu mengatakan atamassuh bisulban, ya. Nah, apa ngusap-ngusap ngalap berkah ke salib wal qaul fihi kasabiqihi. Ya. Sama itu, pendapat ini sama sepertinya. Kalau bukan dalam kata korup enggak apa-apa. Ya. Ada murji'ah ya di medsos. Dia ditanya itu. Ya. Ini orang muslim, Islam, dia ke gereja, terus dia pegang salib begini di depan pendetanya berdoa di gereja, kafir enggak? Jangan kafirin dulu, coba tanya hatinya gimana. Bisa jadi dia enggak tahu katanya. Parah itu. Emang begitu keyakinannya. Temannya Andika itu orang itu. Sama temannya Mbak Revi. Wa qauluhum hadha huwa bi ainihi qaulul murji'ati al-awaili, ya. Pendapat kayak begini ini sebenarnya pendapat murji'ah yang terdahulu dari kalangan gulatnya Jahmiyah. Ya. Ya, itu siapa? Ashabil Bishr al-Marisi. Ya. Yaitu para pengikutnya Bishr al-Marisi. Ya. Lihat di situ di footnote yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimah taala raddan alaih. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata ketika membantah mereka ini, wa hadhihi firqatun minal murji'ati. Dan inilah satu sekte dari kelompok murji'ah ashabi Bishr al-Marisi. Ila qawlihi dhahaba Ibnu Rawandi wa kana yaz'umu anna sujuda lisyamsi laisa bikufrin. Ya, wala sujud li ghairillah kufrun, lakinnahu alamun alal kufri, li anna allaha bayyana annahu la yasjudu lisyamsi illa kafirun al-fatawa. Kata Ibn Taimiyah, sekelompok sekte murji'ah ini berpendapat, yaitu dari kalangan pengikutnya Bishr al-Marisi, pendapat mereka bahwasanya Ar-Rawandi mengklaim, ya, mereka apa namanya, Ibn Rawandi berpendapat bahwasanya ia mengklaim sujud kepada matahari itu enggak kafir kecuali sujud kepada selain Allah, ya. Dan juga sujud pada selain Allah itu enggak kafir. Namun cuman alam tanda akan kekafiran karena Allah menjelaskan bahwasanya tidak sujud kepada matahari kecuali orang yang kafir. Kan dia muslim tapi dia sujud matahari. Nah, itu cuman tanda kekafirannya aja. Karena yang Allah ceritain, ya, bahwasanya la tasjudu lisyamsi wala bil qamar, itu cuman orang kafir asli gitu dia. Puyeng-puyeng dah. Lanjut lagi. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, kata Syekh Ibn Baz, al-kufru al-amali yukhriju minal millah. Kekufuran amal, kufuran amal bukan cuman kufur di kalbu, keyakinan kufur amal, misalkan tadi ya tuh, dia sujud pada selain Allah, itu mengeluarkan dari Islam. Misal sujud li ghairillah, semisal sujud pada selain Allah, wa dzabhi li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, ya. Hadza kufrun amali yukhrij minal milah. Ini kufur amal mengeluarkan semua dari agama Islam. Alladzi yadbahu lil asnami awil kawakibi, orang yang menyembelih untuk patung-patung atau bintang-bintang, awil jinni, atau menyembelih untuk jin, kaf, itu adalah kufrun amali akbaru. Kufur amal, kufur akbar. Wa hakadza law shalla lahum aw sajada lahum, demikian pula seandainya salat untuk jin tadi, ya, sujud untuk jin tadi, ya, kufrun amaliyan akbar, maka dia kafir dengan kufur amali yang akbar. Wa hakadza law sabba ad-dina aw sabba ar-rasula aw istahza'a billahi aw ar-rasuli, demikian pula seandainya dia mencela Allah, mencela Rasul, mengolok-olok Allah, mengolok Rasul, hadza kufrun amali akbaru, ini adalah kufur amali yang akbar. Inda jami'i ahli sunnati wal jama'ati, menurut seluruh ahli sunnah. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Faman irtakaba naqidan min nawaqidil islami al-ma'rufah," maka barang siapa yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, dari satu pembatal keislaman yang sudah diketahui inda ahli ilmi menurut para ulama, fa innahu bidzalika yakunu murtaddan wa yakunu kafiran, maka dia murtad lagi kafir. Nahnu nahkumu alaihi bima yadharu minhu. Kita menghukumi dari dia atas apa yang nampak aja dari dia. Dia kufur ya kufur. Ya. Min qawlihi wa fi'lihi, dia yang nampak dari dia apakah ucapannya atau perbuatannya. Nahkum 'alaihi bidzalika li'annahu laisa lana illa al-hukmu bidzahiri. Kita menghukumi demikian karena kita tidak bisa menghukumi kecuali perkara yang nampak aja. Amal umuru qulubi, adapun perkara qalbu, qalbu dia gimana? Fa innahu la ya'lamuha illallah. Kita enggak tahu, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Faman nataqa bil kufri aw fa'ala al kufra hakamna 'alaihi bi mujibi qawlihi wa mujibi nutqihi wa bi mujibi fi'lihi. Maka siapa yang mengucapkan kekufuran atau melakukan kekufuran, maka kita ponis dia dengan sesuai apa yang ditunjukkan oleh ya, konsekuensi dari ucapan dia atau perbuatan dia tadi. Ya idza kana ma fa'alahu au nataqa bihi min umuri riddah, apabila apa yang dia lakukan atau yang dia ucapkan tadi itu termasuk diantara perkara yang membuat murtad dia. Warad Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Fauzan radda, membantah Hamidullah ala man yakul, atas orang yang berpendapat al-insanu la yuhkamu alihi bil kufri walau qala kalimat al-kufri au fa'ala af'al al-kufri hatta yu'lama ma fi qalbihi. Ini ada orang yang mengatakan dibantah Syekh Al-Fauzan, seseorang layuh kamu tidak boleh diponis kekufuran walaupun dia mengucapkan kalimat kufur atau melakukan perbuatan kufur hingga diketahui apa yang isi kalbunya. Syekh mengatakan waqala aidan wa hada qaulun batilun mukhalifun linususi wa huwa qaulul murji'ati ad-dalali. Ini adalah ucapan yang batil yang menyelisihi nas-nas Al-Qur'an Sunnah, ya, dan inilah pendapat yang murji'ah yang sesat. Wa asyara aidan, dan beliau juga mengisyaratkan hafizahullah ila butlani qauli man yaqulu, akan batilnya orang yang mengatakan inna man qala kalimatal kufri au amalal kufra la yakfuru hatta ya'taqida bi qalbihi ma yaqulu wa yaf'alu. Syekh Al-Fauzan juga mengisyaratkan akan kebatilan orang yang mengatakan, ini perkataan murji'ah, ya, sesungguhnya siapa yang mengatakan kalimat kufur atau mengamalkan amalan kufur, dia enggak kafir hingga dia meyakini di kalbunya atas apa yang dia lakukan atau dia ucapkan. Ini murji'ah. Wa sabaqa at-tafsilu fil babi as-sani haula hada. Dan telah berlalu di at-tafsil perincian, ya, di bab yang kedua haula hada, seputar permasalahan ini. As-salis yang ketiga. Min taqriratil murji'ati annahu la yaqfuru man yasjudu 'inda salamin litam'in fi amri dunyawi. Yang ketiga diantara ya ketetapan akidah murji'ah bahwasanya enggak kafir orang yang sujud kepada menghadap kepada patung hanya karena mengharapkan dunia. Kalau dia cuma ingin dunia enggak kafir. Ya, warad Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan membantah mereka. Ya. Ala tahwinihim wa adami takfirihim liman yasjudu lis-sanami walit-tam'i. Ya. A'udzu billah man yaqulu bihadza illa ma'tuhun wa fasidul aqidati. Ya. Ya. Nah, Syekh Al-Fauzan membantah mereka atas sikap ya tahwin mereka, sikap meremehkan mereka ini, tidak mau mengkafirkan kepada orang yang sujud kepada ya patung karena dunia, karena tamak terhadap dunia. Kata Syekh Shalih Fauzan, a'udzubillah man yaqulu li hadza illa ma'tuh, enggak ada yang mengatakan ini kecuali orang idiot, orang bodoh, ma'tuh, ya, orang yang rusak akidahnya. Wa qala aidan hafizallah falhasilu anna alladhi yatakallamu bi kalimatil kufri la yakhlu min halat. Ya. Maka kesimpulannya bahwa orang yang mengucapkan kalimat kekufuran itu enggak lepas dari berbagai kondisi berikut. Al halatu al ula. Keadaan yang pertama, ayyakuna mu'taqidan dalika bi qalbihi fa hadza la syakka bi kufrihi. Yang pertama, yang dia meyakini di kalbunya akan hal tadi, akan ucapan dia ini enggak diragukan lagi akan kekufurannya. Al halatu tsaniyah. Yang kedua, Allah yakuna mu'taqidan bidzalika fi qalbihi wa lam yukrah ala dzalik, dia tidak meyakini di kalbunya dan dia pun tidak dipaksa atas ucapan dia tadi, ya, walakin fa'alahu min ajli tama'id dunya, namun dia melakukannya karena ketamakan dunianya, au mudaratin nas, atau karena basa-basi aja kepada orang-orang, wa muwafaqatihim, supaya orang-orang setuju sama dia. Hadza kafirun binasil ayah. Orang ini kafir berdasarkan keterangan ayat, dzalika biannahum mustahayya, dzalika biannahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian karena mereka lebih memprioritaskan kecintaan pada dunia daripada akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah pada orang yang kafir. Wa kadzalika fi fi'lil kufri wasyirki muwafaqatan ahlahu wa huwa la yuhibbuhu wa la ya'taqiduhu biqalbihi wa inna ma fa'alahu syuhhan bi baladihi aw malihi aw ashiratihi. Demikian pula dalam melakukan kekufuran dan kesyirikan hanya karena menyetujui orang-orang syirik, padahal dia tidak mencintainya, tidak menyukainya, tidak meyakini di kalbunya, dia melakukannya itu ya karena syuhhan saja. Karena sikap pelit, syuhkan pelit, tapi di sini bukan maksudnya pelit. Ya, dia karena kecintaan dia kepada negeri dia atau kecintaan dia pada hartanya, keluarganya. Ya, Ar-Rabi yang keempat, wa min taqriratil Murji'ah, di antara ketetapan mazhab Murji'ah anna hunaka fa, ini sebenarnya bukan farqan ya, isim ana muakhar. Farqan gitu. Kasih alif lam. Anna hunaka farqan. Ya. Isim ana muakhar. Ini salah cetak. Ya. Anna hunaka farqan baina sujudi lisanami wa sujudi ila sanam. Bahwasanya terdapat perbedaan, ini kata Murji'ah. Ya. Ada perbedaan antara sujud ke patung dan sujud ke sujud lisanam au ila sanam. Sujud ke patung dan menghadap patung, ya. Bedain kata dia itu. Kalau sujud ya menghadap patung, bisa jadi patungnya cuma jadi sutra gitu. Wasu'ila Syekhuna Al-Fauzan, Hafidzullah Syekh Fauzan, ditanya an hadza bi manasuh haluna ka farqun baina sujud li sanam au sujud ila sanam. Apakah ada beda salat sujud ke patung atau menghadap patung? Fa ajabala tasjudu li sanam, ibta'id anis sanam watruk al-mujadalata hadhihi, kata Syekh. Jangan sujud ya. Oh, patung, jauhi patung, tinggalin ya perdebatan mengenai hal ini. Ya kulun, mereka mengatakan idza ra'aita ahadan yusalli ila sanamin la tukaffirhu. Kalau Anda melihat ada orang yang sholat menghadap patung, jangan kali ya, jangan kamu langsung kafirkan dia. Li annaka ma tadri la'allahu ittakhadahu sutra. Yakni ma wajada sutratan ghaira sanam. Karena kamu enggak tahu, bisa jadi dia cuma jadiin patung sebagai sutra. Dia enggak dapetin apa-apa untuk jadi sutra selain patung. Ya udah, patung jadi sutra. Sutra ya ikhwah. Yang kata Nabi la tusalli ila ila sutra, itu bukan rukun salat, bukan wajibatus salat. Bah, ya. Dia cuma anjuran aja. Coba baca buku-buku fikih semuanya. Yang dasar-dasar aja maupun yang lanjutan, enggak ada tuh rukun salat sutra. Syarat sahnya sholat juga gak ada sutroh. Ya. Kok yang bukan syarat, yang bukan rukun, ngapain kok? Ada patung Yesus, sholat gitu. Allahu Akbar, sutroh. Ajib ini. Ya. Allah musta'an. Kata Syekh Al-Fauzan, ya subhanallah, hada qaulul murji'ah. Qaulul murji'ah, utrukuhum. Subhanallah, ini ucapan murji'ah. Tinggalin mereka itu, kata Syekh. Nah, bisa kayak gitu ya. Bisa aja, murji'ah kan cari-cari ngelesnya itu banyak lah. Orang kafir selalu dicarikan seribu ujur. Orang beriman selalu cari-cari kesalahannya biar bahan tahdir. Itu sifat munafik tuh. Wal munafik. Ya, yatlubul zallat. Lihat ada yang salah dikit aja, bahkan yang ada ihtimal bisa salah bisa enggak, langsung. Orang kafir dicariin seribu uzur. Padahal Abdullah bin Mubarak mengatakan apa? Al-mu'min yatlubu al-ma'adzir wal munafik yatlubu az-zallat. Mukmin cari uzur buat saudaranya. Bukan buat kuburiyun. Bukan buat Armando. Sedangkan munafik cari ketergelinciran kesalahan saudaranya buat bahan tahzir. Itu munafik. Baik, berikutnya. Jadi ya paham ya, yang namanya sutrah itu enggak wajib, bukan wajib, bukan syarat. Jadi ngapain gitu? Bahkan para ulama aja mengatakan sutrah yang dari kayu-kayu itu yang dijual itu Syekh bin Baz dan para ulama mengatakan itu bid'ah. Takalluf kayak gitu. Ngapain sampai dibikin-bikin dijual? Ya, itu sutrahnya mana? Tembok, tiang, punggung orang, selesai udah. Ngapain? Ciri masjid sunnah ada sutrahnya. Sutra yang kayu. Ternyata diponis bid'ah oleh ulama. Aduh, rasain. Sunnah, makan tuh sunnah. Siapa lagi yang bilang sunnah? Sutra apa aja takaluf? Jangan takaluf antum tembok. Tembok punggung orang sutra udah. Lagi pula itu sunnah aja hukumnya. Bahkan sebagian ulama mazhab mengatakan cukup batas salat kita, kepala kita, bahkan garis boleh. Ya. Emangnya kalau gak pakai sutra batal sholatnya? Ya? Oh, punggung nih. Ini punggung ada orang nih. Sholat di Istiqlal. Yang temboknya 60 meter ke depan. Orangnya pergi. Ayo lu, ayo jalan tuh. Ayo, ayo, ayo, ayo. Jalan tuh 60 meter. Sholat pe jogging mas. Saya serius. Coba itu jalan fikih. Gimana tuh yang berpendapat kayak begitu? Coba mikir dong. Ya, belajar sholatnya pakai VCD sih. Sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi versi dia. Sifat sholat Nabi Syekh bin Baz versi Syekh bin Baz. Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin. Sifat sholat Nabi madhab Syafi'i, madhab Syafi'i. Madhab Hanbali, Hanbali. Ya. Jangan mengklaim ini aja yang sifat sholat Nabi. Yang lain sifat sholat siapa? Abu Jahal. Enak aja. Coba itu yang wajibin sutra itu. Ayo, orangnya pergi. Mana tuh dia jalan di Istiqlal, temboknya jauh depan. Kiri. Ayo loh. Ayo, bingung tuh. Makanya jangan takaluf udah. Sutra itu sebelum sholat. Latu sholilah sutra. Di tengah sholat orangnya pergi, ya udah, enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Al-Khamis. Wa bima annal murji'ata yarawna annahu la kufra ila bi'tiqadin fayaqulun. Ya, karena murji'ah berpendapat tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan, maka mereka mengatakan anna man saballahu wa sabbar rasulah laisa bikufrin fi nafsi. Bahwa orang yang mencela Allah dan Rasulnya itu enggak kafir pada diri orang tadi. Lakinnahu amaratun wa alamatun ala ma fi qalbi minal istighfafi wal istihadati. Tapi itu cuma tanda aja, sinyal aja. Akan adanya perendahan dia, akan adanya sikap meremehkan dia di kalbu. Masya Allah. Wasu'ila Syekhuna Al-Fauzan, Syekh Al-Fauzan ditanya, "Habibullah an hadza bimana nasukh?" Terkait hal ini yang redaksinya adalah hal hadzal qaulu sahihun amla? Apakah ini benar atau tidak? Annaman saballahu wa sabar rasulahu wa laisa bikufrin fi nafsi. Bahwa yang mencela Allah dan Rasulnya itu enggak kafir pada orang tadi. Lakinnahu amaratun wa alamatun ala ma fi qalbi min al-istighfaf wal istihanati. Namun itu cuma tanda sinyal aja bahwa ada penghinaan diri dia, perendahan diri dia terhadap Allah dan Rasul yang dia cera di kalbunya. Fa ajaba maka Syekh Shalih Fauzan menjawab, "Hada qaulun batilun." Ini pendapat yang batil. Dan Allah kama alal munafikin bil kufri ba'dal imani bi mujibi qaulihim. Karena Allah memvonis kekafiran orang munafik ya setelah keimanan mereka hanya karena konsekuensi ucapan mereka yang mereka mengatakan maraina mithla qura'ina aha ulai arghaba butunan wa ajbana inda liqa. Kita enggak pernah melihat qura kita, ulama kita, nabi dan sahabat yang dari mereka itu yang lebih ya mementingkan urusan perut atau lebih penakut ketika berjumpa musuh. Kata ya'nuna Rasulullah, yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Fa anzalallahu fihim, maka Allah menurunkan kepada mereka qaulahu, firman-Nya, kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tasazzuna ta'tajru qad kafartum ba'da imanikum. Tadi itu ya. Faqaffarahum bihadhihi almaqalati. Maka Allah mengkafirkan mereka dengan ucapan ini, walam yastarid bi kufrihim annahum kanu ya'taqiduna dzalika bi qulubihim. Dan Allah tidak mempersyaratkan ya pada kekafiran mereka bahwa mereka mesti meyakini di kalbu mereka. Bal innahu hakama 'alaihim bil kufri bi mujibi hadhihi almaqalati. Bahkan Allah menghukumi mereka dengan kekufuran hanya karena konsekuensi ucapan mereka ini. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka mengucapkan kalimat kekufuran, maka mereka kafir setelah mereka Islam. Farattabal kufra ala qauli kalimatil kufri. Ya, maka hal ini menyebabkan ya, kekufuran dari kalimat kekufuran tadi. Wasu'ila Syekhuna Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Al-Fauzan juga ditanya, ma hukmu man yasubullah wa rasulah, apa hukum orang yang mencela Allah dan Rasulnya, wa yasubbu dina, dan mencela agama, fa idza nusiha fi hadzal amri ta'allala bil bitakassubi wa talabil quti war rizqi. Ya, apabila dia dinasehati terkait perkara ini, maka dia beralasan, ini kan cuma takasub, saya cari nafkah dengan jadi stand up comedy, ya saya terpaksa celah Allah, mengolok-olok agama, saya cuma talabul qut, cari makan, cari rezeki. Fal hadza kafirun am huwa muslimun yahtaju ila ta'zirin wa ta'dibin. Apakah dia orang kafir, dia sudah kafir atau muslim, tapi muslim yang membutuhkan ta'zir, hukuman. Ta'zir itu hukuman yang tidak ada nasnya, nanti terserah ketetapan dari si qadi, hakim, atau ta'dibin, atau dia masih muslim yang membutuhkan pelajaran. Wa hal yuqalu hunaka bitafriqi baina sabbi wasab. Nah, apakah ada perbedaan antara mencela dan si pencela gitu. Mencela Allah kekafiran. Si pencelanya gimana? Ada bedanya enggak? Baik, fa ajaba la yajuz lil insani ayyakfuru billahi bil qawli aw bil fi'li aw bil i'tiqadi. Kata Syaikh Al-Fauzan, enggak boleh seseorang kufur pada Allah apakah dengan ucapan, perbuatan atau keyakinan. Wa yaqul inna hadza li ajli talabi rizqi. Dia mengatakan ini kan cuma karena cari rezeki, dia cela Allah. Farizqu indallahi subhanahu wa ta'ala. Rizki itu di sisi Allah. Wallahu azza wa jalla yaqul wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang berfirman, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan, buatkan dia jalan keluar, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Farizqu biyadillah, rezeki itu di tangan Allah azza wa jalla. Wallahu jalla wa ala hakama bil kufri ala man athara ad-dunya ala al-akhirah. Dan Allah menghukumi kekufuran ya atas orang-orang yang lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi safil murtaddina wal munafikin, ya, tentang sifat orang-orang murtad dan munafik. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Ya, yang demikian karena mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, dan bahwasanya Allah tidak memberi hidayah pada orang-orang yang kafir. Fa hakama 'alaihim bi annahum taraku imanahum bisabab annahum yuriduna ayya'ishu ma'an nasi wa yakunu ma'an nasi. Allah memvonis mereka bahwasanya meninggalkan keimanan mereka dengan sebab mereka ingin hidup bareng manusia, ya, bersama manusia. Walau annahum radu ma'atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh inna ilaihi raqibun. Seandainya mereka ridha kepada apa yang Allah telah berikan pada mereka dan apa yang telah Rasul berikan pada mereka, ya, dan mereka mengatakan cukuplah Allah sebagai pemberi rezeki kami, maka tentulah kami maka sayu'tinallah, Allah akan memberikan pada kami karunia-Nya, Rasul-Nya akan memberikan kami juga ghanimah. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kita hanya berharap pada Allah. Falau taraku 'alallah la razaqahumullah. Ya. Seandainya falau tawakkalu. Ya, kurang ngopi. Ya. Seandainya mereka bertawakal pada Allah, tentulah Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Ya, wa bima annal murji'ata yuriduna an yarawna, itu kan udah mulai kacau. Kolu-kolu ngomong dari tadi nih. Dari jam 8 kolu-kolu. Aduh. Mbak Repi mah enak sih tuh, nangkring doang. Aduh. Mana tadi? Enggak ada ini apa nih yang bikin mata melek ini apa kek? Kopi doang suguin lo, oh, kembung kan sih tadi kopi mulu. Pik, waduh pik, payah kayak apa kayak pik, cemilan gitu pik. Ini jeruk kayak pik, gorengan. Malah seret. Aduh. Mana Randy? Oh, kirain mau beli rujak. Mana lagi tadi? 6 ya? Apa nih Pak? Bakpi ya? Ntar dah. Lagi kajian makan bakpi ya. Ini Pak buat ngobrol Pak, ntar ya. Buat ngobrol. Mana tadi? 6 ya? Wa bima annal murji'ata yarawna annahu la kufra ila bi'tiqadin. Ya, murji'ah yang mereka berpandangan tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Adafu ibaratan min indi anfusihim fi ta'rifi syirki al-akbari. Maka mereka menyandarkan ibarah dari diri mereka sendiri, ya, mengenai definisi syirik akbar. Ya, mereka ya, pakai dari diri mereka sendiri fayaqulun asyirkul akbar hum taswiyatu ghairillahi billah bi syai'in min khasa'isillahi fil i'tiqad. Kata mereka, syirik akbar itu adalah menyamakan Allah, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu hal yang merupakan khususan Allah dalam masalah keyakinan. Yaqulun mereka mengatakan, taswiyatullah, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillahi syirkun. Ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah itu adalah kesyirikan. Idza kanat at-taswiyatu fil i'tiqadi fahiya syirkun akbaru. Nah, apabila menyamakan selain Allah dengan Allah tadi pada masalah keyakinan itulah syirik akbar. Wa idza kanat at-taswiyatu fil lafdi la fil i'tiqadi fahiya syirkun asgaru. Nah, kata dia nih. Nah, apabila menyamakan selain Allah dengan Allah dalam ucapan bukan pada keyakinan, itu cuma syirik asgor, syirik kecil. Fa'adahu kalimata fili'tiqad. Maka mereka menyandarkan kalimat fili'tiqad. Ini dari mereka sendiri nih. Wa'ala hadha, maka berdasarkan hal ini, la yukafiru al-murji'atu al-mu'asiratu man asyraka fil-uluhiyati. Maka murji'ah kontemporer tidak mengkafirkan orang yang berbuat syirik kepada Allah dalam uluhiyah, dalam ubudiyah. Yang memberikan sesaji kepada jin, pada wambah wong rokso, pada nyiroro kidul, yang sujud pada kuburan-kuburan wali, mereka enggak kafirkan. Ya, id inna ubadal kuburi, ya, karena kenapa? Karena para penyembah kuburan yasrifuna anwa'al ibadati li ghairillahi wa yaqulun nahnu la na'taqidu fihim al-uluhiyyata. Ya. Karena penyembah kuburan ketika mereka memalingkan ibadah, apakah doa, istighosah, menyembelih kepada selain Allah, mereka mengatakan kita tidak meyakini pada orang-orang soleh yang ada di kuburan ini al-uluhiyata, ada keberhakan untuk diibadahi. Ya. Wala na'taqidu annahum yastahiqquna al-ibadata. Kita pun enggak meyakini bahwa mereka berhak diibadahi. Bal wala na'taqidu fihim ad-darra wan naf'ah. Bahkan kami pun enggak meyakini orang-orang soleh yang di kuburan keramat ini punya mudorot manfaat sendiri. Walakin nuridu minhum asyafa'ata lima lahum minal jahi inda Allah. Kita cuma ingin syafaat mereka karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Ini mah musyrikin Quraisy kayak gitu juga. Ya, walladzina takhudu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kata musyrikin Quraisy apa? Kita enggak nyembah ini kok, melainkan agar dia ini, kuburan orang soleh ini, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang enggak bisa memberikan mudarat manfaat pada mereka sedikit pun, mereka mengatakan ini cuma pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya. Wa ala hadza, dia tadi ya. Fahum la yuriduna at-takfira bimujarradi fi'li syirki wal kufri. Maka mereka murji'ah tidak menginginkan adanya takfir, pengkafiran, hanya karena perbuatan syirik dan kekufuran. Balabudda indahum min kufril i'tiqadi. Bahkan menurut Murjiah, takfir itu baru ada ya dari menurut mereka kalau ada kekufuran keyakinan. Wa yattadihu hadza jaliyan fi adami takfirihim ya. Man sajada lisyamsi wasanami wal qabri wa man tamassaha bisulbani. Dan semakin jelas hal ini ya ketika mereka tidak mengkafirkan orang yang sujud kepada matahari, bulan, kuburan atau ya ngalap berkah kepada salib. Itla kufra indahum ila bi'tiqadin, karena tidak ada kekufuran menurut mereka kecuali kekufuran dengan keyakinan. Wa su'ila Syekhuna Al-Fauzan hafizallahu an hadza ta'rif ya, dan Syekh Al-Fauzan ditanya mengenai definisi ini, fa ajaba mengenai pertanyaan ini ya, definisi dari Murjiah tadi, definisi kufur, definisi syirik yang ngaco tadi, fa ajaba bi annahu ta'rifun multabisun. Ya, ini definisi yang rancu ya, yang kacau, yang ngaco. Wa amma ta'rifu syirkil akbari inda ahli sunnah, definisi syirik akbar menurut ahli sunnah itu apa? Fa yaqulu Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu mengatakan, asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Udah itu aja. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Enggak pakai fil i'tiqad. Mereka menyandarkan i'tiqad, ini Murji'ah. Ya. Wa yaqulu Syekh Ibnu Bas, Syekh Ibnu Bas mengatakan fi jawabihi li su'al, ketika beliau menjawab akan pertanyaan as-su'al pada penanya, arju min sa'adatikum ya taudiha anwa isyirki. Saya mengharapkan ya dari yang mulia Syekh Shalih Fauzan. Syekh Ibnu Bas. Ya, penjelasan jenis-jenis syirik. Ya, wa hal hal bi ghairillah syirkun yukhriju sahibahu minal millati amla. Apakah bersumpah atas nama selain Allah ya itu adalah kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam atau tidak? Fal jawab, asyirku nau'an, syirkun akbaru wa syirkun asgoru. Syirik ada dua, syirik akbar, syirik asgor. Asyirkul akbar, syirik akbar itu apa? Sarful ibadati li ghairillah au ba'diha, yaitu memalingkan ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah. Kadua il amwati, semisal berdoa kepada orang yang telah mati, wal istighosati bil amwat, beristighosah kepada orang yang telah mati, wan nadar lahum awil jinni awil malaikah, bernadar untuk orang yang telah mati atau untuk jin atau malaikat, wa ghairihim dan yang lainnya, dan bernadar untuk selain mereka. Li annal amwata minal ghaibin, karena orang yang telah mati termasuk yang gaib ya, berarti dia enggak bisa merespon ucapan kita, tidak bisa menjawab ucapan kita. Hadza huwa syirkul akbaru kama kanat quraisyun wa ghairuha. Inilah syirik akbar yang ada pada Quraisy dan yang selainnya, minal arabi, dari kalangan orang-orang Arab dahulu. Yaf'aluna dzalika inda asnam, yang mereka lakukan ya pada patung dan berhala. Falam yuqayyidu al ulama'u kama tara at ta'rifa bil i'tiqadi. Para ulama tidak memberikan syarat sebagaimana yang Anda ketahui dari definisi syirik itu, tidak memberikan syarat mesti ada i'tiqad, keyakinan. Tadi kan Murji'ah apa mengatakan, ditambahin apa? Pada masalah keyakinan, menyamakan selain Allah dengan Allah pada kekhususan hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, fil i'tiqad. Enggak ada ulama begitu. Ya, wa sabaqa, ini kata siapa? Syekh bin Baz. Wa sabaqa tafsiluhum, ya. Dan telah wasabaqa tafsiluhum waradduhum ala man yaqulu la kufra ila bi'tiqadih. Ini kata Syekh Al-Ajami. Dan telah berlalu perincian mereka para ulama, waradduhum dan bantahan mereka para ulama atas orang yang mengatakan la kufra ila bi'tiqadih. Wallahu musta'anu. Ya, tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Wallahu musta'an. Al-Faslu Ar-Rabi', pasal yang keempat, halaman 39. Thank you. Habis asar kita lanjut ya. Tenang aja sampai selesai insyaallah. Mudah-mudahan sebelum jam 5 selesai. Ustaz Abdurrahman mau ke Lampung. Biar Ustaz Abdurrahman selesai nih. Pak Revi mau ke mana? Rawalumbu. Hah? Istri pertama. Gaya aki-aki. Baik. Al-Faslu Ar-Rabi Al-Udru Bil Jahli. Udur Bil Jahli. Wah. Udur karena kebodohan. Ya, perhatikan. Al-Udur Bil Jahli inda ahli sunnati. Udur Bil Jahli menurut al-sunnah itu apa? Qala Syekhuna Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Inna mas'alatil udri bil jahli mas'alatun fiha tafsilun. Sesungguhnya permasalahan udzur bil jahal, diberikan udzur karena ketidaktahuan, itu permasalahan yang di dalamnya terdapat perincian, enggak mutlak. Perhatikan, kalau ahlu bid'ah murjiah memberikan udzur bil jahal mutlak, kalau ahlu sunnah dirinci dulu. Khilafan lil murji'ati alladina ya'taminuna 'alaiha wala yufassiluna. Berbeda dengan murji'ah, ini kata Syekh Shalih Fauzan ini, yang mereka hanya bertumpu kepada udzur bil jahal dan tidak merincinya. Wadzalika annal jahila lahu halatan. Yang demikian karena orang yang bodoh itu memiliki dua keadaan. Halatu man yakunu ba'idan munazilan lam tablughu ad-da'watu. Yang pertama, keadaan orang yang jauh, ya, munazilan, yang dia terisolir, ya, dakwah belum sampai kepada dia, radio sunnah nggak ada, radio bid'ah nggak ada. Dangdut aja ada. Enggak ada dai, enggak ada. Ya, enggak ada dai, enggak ada apa-apa. Ya. Nah. Perhatikan. Tadi kayak orang yang ada di fase patroh. Ali patroh. Misal nih di kutub utara. Di kutub utara ada Eskimo yang taunya cuman beruang aja. Internet gak masuk misalkan. Ya, jamaah tablik yang ngetok-ngetok rumah dia gak datang. Radio sunnah, radio bid'ah gak ada. Majalah gak ada. Udahlah. Dia hidup dalam kekufuran nyembah matahari. Kalau matahari muncul dia nyembah. Perhatikan udzur bil jahal di sini, perhatikan. Di dunia dia dihukumi kafir. Ya. Di akhirat baru diserahkan pada Allah, tidak dihukumi kafir akhirat. Ini kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Di akhirat nanti dia yang jadi ahlu patroh, yang dia tadi disuruh oleh Allah suruh masuk neraka. Kalau dia mau masuk neraka, dia masuk surga. Kalau enggak mau, maka dia masuk neraka. Paham sini ya? Ini baru ya, apa namanya, diberi udzur kafir akhirat. Artinya diserahkan pada Allah. Di dunia hukumnya, memangnya hukum apa di dunia? Ya hukum kafir. Ya. Tapi orang seperti ini di mana sekarang? Gak ada. Bapaknya Nabi aja gak, bukan ahlul fatrah. Masih ada risalah Ibrahimiyah. Sehingga diponis oleh Nabi SAW sebagai kafir. Penduduk neraka. Ya. Nah, kalaupun ada gitu ya, orang Eskimo, orang-orang suku Amazon, ya, suku Pulu-Pulu, gitu. Dia nggak tahu apa-apa, nggak ada dai, nggak ada apa. Nah itu di dunia dia kufur ya, dihukumi kufur di dunia. Di akhirat, nah, perhatikan. Baik, fahada yu'jaru bi jahlihi hatta tablughuhu ad-da'watu ala wajhin yafhamuhu idza arada. Maka yang seperti ini diberi udzur akan ketidaktahuannya hingga dakwah sampai kepada dia. Ya. dakwah sampai kepada dia dalam bentuk yang dia bisa paham kalau dia inginkan. Ya. Taibar kalau fikum. Sekarang kata Syekh Shalal Fauzan ilmu jahal sampai kapan pun. Wasilah semua udah ada. Ya. Enggak ada orang kafir musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy cuma dapat ayat makkiyah aja loh. Kayak Abu Jahal tuh enggak dapat tuh ayat-ayat ya yang apa surat yang surat Madinah itu enggak dapat Abu Jahal. Mati dia. Enggak dikasih udzur bil jahal padahal namanya Abu Jahal. Enggak dikasih udzur bil jahal. Abu Jahal. Ya. Tahir. Abu Jahal apa udzurnya? Ada syubhat enggak? Ada syubhat tadi. Syubhatnya apa? Mana abudu billahi liqaribuna ila Allahi zulfa. Abu Jahal berdoa sama Allah di perang Badar supaya dia dimenangkan. Ya. Makanya ya Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan para ulama kita mengatakan udzur bil jahal itu sekarang udah berakhir. Ya. Dengan adanya Quran maka udah enggak ada lagi. Ya. Dengan ada diutusnya nabi maka sudah berakhir. Kata Allah taala wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unzirakum bihi wa man balagh. Wah beneran rujak. Ini saya makan begini banyak malulah depan orang. Ntar tiga dulu kayak masuk semua. Malulah. Enggak tahu malu amat kata Mbak Repi. Rizki parah Rizki. Nah ini baru ada asam-asam dikit. Ya, uhiya ilayya hadzal Qur'an. Telah diwahyukan kepada Qur'an ini. Liunzirakum bihi, agar aku beri peringatan kepada kalian dengan Qur'an ini. Waman balagha, dan siapa saja yang Qur'an ini nyampe kepadanya. Maka sampainya Qur'an itu sudah tegak hujjah. Diutusnya nabi hujjah. Enggak ada alasan. Seorang pun saat ini kalau dia dengar nama nabi enggak ada alasan. La yasma'u bi ahadun min hadzal ummah wala yahudiyun wala nasraniyun. Umat dakwah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun umat ijabah. Tidak seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudi, Nasrani yang mendengar namaku namun dia tidak beriman padaku dan risalah yang aku bawa. Wa majitu bi ila kana min sabinar. Kecuali dia penduduk neraka. Diutusnya nabi hujjah. Orang itu cukup dengar nama Nabi Eskimo, siapa? Ada Nabi Muhammad, saya enggak beriman. Udah hujah telah tegak, kafir dia. Kita kaum muslimin ada Quran, tapi saya enggak ngerti. Loh, kenapa enggak baca terjemahannya? Giran baca terjemahan film drakor aja. Mau. Mana lagi tadi? Ya. Wahalatu man balaghathu ad-da'watu. Nah, keadaan yang kedua. Keadaan orang yang dakwah telah sampai kepada dia. Fa hadza la yu'dzaru bil jahl. Ini enggak diberi udzur dengan kejahilan, di annahu muqassirun fi adami ta'allumihi wa izalati jahlihi. Karena dia orang yang lalai untuk menghilangkan karena dia tidak mau belajar dan menghilangkan kebodohannya. Wa dzalika fi masailil i'tiqadi al-wadihati. Ya, yang demikian itu pada berbagai permasalahan keyakinan yang jelas. Wa amma fi masailil istihadil far'iyyati al khafiyyati fayu'dharu al jahilu hatta ya tudha lahu ya tudha lahu atau tuwaddah boleh juga. Adapun pada permasalahan istihad far'iyyah bukan perkara prinsip tapi perkara cabang yang khafiyyah yang samar maka orang yang bodoh baru diberi uzur hingga dijelaskan kepada dia. Wal yauma alhamdulillah kata Syekh Shalal Fauzan wujidat wasailul ittisal wa masailul i'la wa wasailul i'lan. Sekarang saat ini alhamdulillah sudah didapati sarana informasi ya sarana informasi semua sudah tersebar. Falam yabqa li ahadin udrun fil baqai ala jahlihi. Maka enggak tersisa udur untuk siapapun agar dia tetap bertahan di atas kebodohan dia. Enggak bisa lagi. Ya, udah berakhir. Wa qad qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak tidak tahu. Tanya ke ustaz. Tanya banyak orang yang tahu. Falam yabqa li ahadin udrun fil baqi ala jahlihi li annahu huwa al mufarritu. Ya. Maka tidak tersisa udzur bagi siapapun untuk tetap bertahan di atas ketidaktahuan dia, karena berarti dia sudah berarti mengabaikan. Ya. Qala hafizahullah Syekh Shalih Fauzan mengatakan lagi, wa kasura fi hadzal waqti al kalamu fil udzri bil jahli. Banyak sekali sekarang komentar di waktu saat ini, ya, komentar terkait udzur bil jahal. Mimma sabbaba finnas, ya. Mimma sabbaba finnasi tahawunan fiddin, yang malah menyebabkan sikap menyepelekan agama pada orang-orang karena dikit-dikit kasih udzur. Akhirnya enggak ada efek jera. Orang-orang ngelakuin kekafiran enggak takut, entar juga diberi udzur sama salafi itu. Wasara kullun yatanawalu al-bahsa wat ta'lifa fihi. Akhirnya banyak orang bicara tentang membahas udzur bil jahal, nulis-nulis buku. Ya. Mimma ahdasa jadalan wa ta'adiyan min ba'din nasi fi haqqil ba'di al-akhar. Ya. Ya. Yang ini malah akhirnya menimbulkan perdebatan. Saling bermusuhan di sebagian orang, ya, pada sebagian yang lain. Harusnya kembali kepada ulama. Ya, dalam masalah usul akidah, lihat salaf memberikan uzur apa enggak. Itu masalah uzur bijal ini kan belakangan aja. Walau raddu, lagi pula ya, para salaf dulu menganggap kuburiyun itu berasal dari kalangan gulat Nasrani. Ya. Kalau dulu, makanya di masa salaf sebenarnya enggak ada kuburiyun. Di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab tuh enggak ada kuburiyun. Kapan sih ada kuburin-kuburin itu? Umat ini ngikutin Yahudi Nasrani, ittakhadhu qubura anbiya'ihi masajid. Kapan sih? Kata Ibnu Taimiyah di abad keempat. Di tahun 400 Hijriah. Siapa yang pertama kali melakukannya dalam lingkup Islam? Orang-orang Syiah Fatimiyun yang ada di Mesir. Ya, Rafidah. Mereka mulai mengagungkan kuburan-kuburan, mereka tuh yang dulu. Di masa imam-imam mazhab tuh enggak ada kuburiyun itu. Ada penyimpangan dalam bab kayak tadi Jahmiyah, takdir, pengingkaran asma wa sifat. Ya. Nah, di abad keempat. Baik, barakallahu fikum. Dan parulah para salaf dahulu mengatakan ini mereka kalangan gulat, orang-orang ekstrem. Kuburiyun ini enggak ada di masa Islam. Ya, baik. Falau raddu hadhil mas'alata ila kitabillahi wa sunnati rasulih wa ila ahli ilmi, seandainya mereka mengembalikan permasalahan udzur bil jahl ini pada Quran, sunnah, dan pada para ulama, lazala al-iskalu wa tadaha al-haqqu. Tentulah kemuskilan, ya, kebingungan ini akan hilang dan semakin jelaslah kebenaran. Kama qala ta'ala, walau raddu ila Allah wa ila rasul, ya, wa ilal amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya. Seandainya mereka kembalikan pada Allah, Rasul, dan ul amri mereka. Ul amri itu di sini tafsir adalah ulama. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini ul amri adalah ulama. Ibnu Katsir juga mentafsirkan ulama. Ya, maka tentulah akan mengetahui, ya, alladzina yastanbituna minhum. Idan wa idan, ya. La salimna min hadhil mu'allafati wal buhus wal buhusi al-mutalatimah. Maka kalau begitu, kalau kita kembali pada Allah, Rasulnya, ulama, kita akan selamat dari berbagai karya-karya tentang udzur bil jahal itu, pembahasan-pembahasan itu yang ternyata, ya, mutalatimah, saling berbenturan. Allati tuhditsu al-fawda, yang hanya menimbulkan kegaduhan al-ilmiah, kegaduhan ilmiah. Allati nahnu fi gina'anha, yang sebenarnya kita enggak butuhin. Fal jahlu huwa adamul ilmi, yang namanya jahal tidak punya pengetahuan. Wa kana an-nasu qabla bi'satir rasul sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyatin juhala'a wa dalalah, ya, wa amya'a. Manusia dulu sebelum diutusnya nabi, mereka berada dalam jahiliyah, ya, juhala mereka itu semua. Mereka adalah orang-orang bodoh dalam kesesatan yang amya'a, yang buta. Falamma ba'asallahu hadha rasula, maka tatkala Allah mengutus rasul ini, wa anzala hadzal kitaba, dan Allah menurunkan kitab ini Al-Qur'an, zallatil jahiliyatu al-amatu, jahiliyah secara umum sudah hilang. Walillahil hamdu, alhamdulillah. Qala ta'ala huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dialah yang telah mengutus seorang rasul, ya, kepalangan ummiyin. Ummiyin bukan ahlul kitab, yaitu musyrikin, musyrikin Quraisy. Yang rasul ini yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Rabb-nya, mensucikan mereka, mengajarkan mereka dengan Quran dan hikmah. Hikmah kata Imam Syafi'i adalah sunnah. Padahal mereka sebelumnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Fal jahiliyatu wal amatu zalat bibi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jahiliyah secara umum sudah hilang dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal jahiliyatul khassatu qad yabqa syai'un minha fi ba'din nas. Adapun jahiliyah yang khusus itu ya terkadang masih tetap ada ya pada sebagian orang. Walihada qala Nabi, oleh karena itu Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar yang dia sedang berselisih dengan sahabat yang lain yang berkulit hitam. Ya, kemudian Abu Dzar mencelak sahabat tadi dengan kulit hitam ibunya. Iya, ya benar sauda. Ya. Kata Nabi kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyatun. Kamu ini orang yang masih punya sifat jahiliyah. Wal jahlu ala qismain. Jahil ini ada dua. Jahlun basit wa jahlun murakkab. Apa itu jahlun basit? Wal jahlun basit huwa alladhi la ya'rifu sahibuhu annahu jahilun. Jahlun basit yang dia enggak tahu. Nah, si orang tadi dia memang tahu, dia enggak tahu. Fa yatlubul ilma, maka dia cari ilmu. Wa yaqbalu at-tawjiha as-sahiha, dia pun nerima nasihat kalau nasihat itu benar. Wal jahlun murakkab, sedangkan jahlun murakkab walladzi la ya'rifu sahibuhu annahu jahilun bal yadunnu annahu 'alimun wala yaqbalu at-tawjiha as-sahiha. Nah ini. Jahil muraqab, dia enggak tahu keadaan diri dia bodoh, dia pun enggak tahu keadaan sesuatu. Udah dia enggak tahu hakikat suatu perkara, dia pun enggak tahu hakikat diri dia. Muraqab tersusun gitu. Nah, rangkep bodohnya. Hada asyadu anwa'il jahli. Ini yang paling parah jahilnya, jahil muraqab. Wal jahlu alladhi yu'daru bihi sahibuhu wal jahlu alladhi la yumkinu zawaluhu. Sedangkan jahil yang orangnya diberi udur ialah kejahilan yang tidak mungkin dihilangkan kebodohannya. Likauni sahibihi ya'ishu munqati'an an 'anil 'alam. Di mana orangnya tadi dia hidup, dia itu terputus dari alam ini. Artinya memang jauh gitu lah. La yasma'u syai'an minal ilmi. Munqati'an 'anil 'alim. Kok jadi alam sih? Ya. Yang dia enggak ketemu orang alim. Ya, yang dia enggak mendengar sedikit pun ilmu. Walaisa indahu man yu'allimuhu. Enggak ada orang yang bisa ngajarin dia. Fa hadza idza mata 'ala halihi fa innahu yu'tabaru min ashabil fatrati. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, maka dia dianggap sebagai ashabul fatrah. Tadi nanti akan diuji. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'asa rasula. Dan kita tidaklah mengadab hingga kami mengutus seorang rasul. Dia enggak ketemu rasul. Ya. Wal jahlu alladhi la yu'daru bihi sahibuhu wal jahlu alladhi yumkinu zawaluhu walau sa'a sahibuhu fi izalatihi. Sedangkan jahil ya yang tidak diberi udur orangnya tadi ialah kejahilan yang sebenarnya orangnya masih mungkin menghilangkan kebodohannya seandainya dia berupaya untuk menghilangkan kebodohannya, bertanya, membaca, ya, cari tahu. Mislul ladzi yasma'u aw yaqra'ul Qur'an wa huwa arabiyyun ya'rifu lughatal Qur'an. Semisal orang yang mendengar membaca Qur'an, dia orang Arab, dia tahu bahasa Al-Qur'an. Fahada la yu'daru fi baqa'ihi ala jahlihi. Ini orang enggak diberi udzur kalau dia tetap bertahan di atas kebodohan dia. Di annahu balaghul Qur'an. Ya bi lughatihi, karena Qur'an telah datang pada dengan bahasa dia. Wallahu ta'ala yaqul. Qul ayyu shay'in akbaru shahadah? Qulillah shahadatun baini wa shahidun baini wa bainakum wa uhiya ilaha ilayya hadzal Qur'an li unzirakum bihi wa man balagh. Nah ini syahidnya. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini li unzirakum bihi, agar aku memberikan peringatan pada kalian dengan Quran tersebut. Waman balagoh, dan siapa saja yang Quran telah nyampe pada dia. Falladhi balagahu al-Quran wa wasalat ilaihi ad-da'watu wa nahyu an yusyriki al-akhbari. Maka yang orang yang Quran telah sampai kepada dia, dakwah juga telah sampai kepada dia, larangan dari berbuat syirik akbar juga telah sampai kepada dia. La yudaru idastamaru ala syirki. Dia enggak diberi udur kalau dia tetap terus menerus di atas kesyirikan. Awis tamarra ala zina, dia terus-terusan berzina. Awir riba atau riba. Aw nikahil maharim, atau menikahi wanita yang semahram. Aw akalal maitati, aw aklal maitati, atau dia makan bangke. Aw ya, aw aklil lahmil khinziri, atau makan daging babi. Au syurbil khamri, minum khamr. Au akli amwalin nasi bil batil, atau makan harta manusia dengan cara yang batil. Au tarkis salati, au man'iz zakati, atau dia enggak salat, atau enggan bayar zakat. Au imtana'a anil haji wa huwa yastati'u, atau dia enggak mau haji padahal dia mampu. Ya, li anna hadhihi umurun zahiratun, karena perkara ini semua perkara yang zahir. Tahrimuha au wujub, ya, tahrimuha wa wujubuha qati'un. Ya, pengharamannya, kewajibannya itu jelas. Wa innama yu'dharu bil jahli fil umuril khafiyyati, yang diberikan udzur bil jahal hanya pada perkara yang samar. Ya, hatta yubayyana lahu hukmaha, sampai dijelaskan kepada dia hukumnya. Fal udzur bil jahli fihi tafsilun, maka udzur bil jahal diberikan dispensasi akan ketidaktahuan, ya, ada perincian. Ya. Al awalan yu'dharu bil jahli man lam tablughu ad-da'watu. Diberikan udzur bil jahal bagi orang yang dakwah belum sampai kepadanya. Walam yablughu al-Qur'an, Qur'an belum nyampe kepadanya. Sekarang ya, Syekh Shalal Fauzan ditanya, Rusia, kata Syekh Shalal Fauzan, akan ditanya, sama enggak musyrik di Arab dengan di luar Arab? Syekh Shalal Fauzan ngasih contoh Rusia. Ruzi, orang Rusia kalau syirik akbar, dia kafir. Apalagi Indonesia yang katanya negeri Islam. Ya. Rusia, di Rusia ada musyrik enggak dikasih udzur. Sekarang udah jelas. Itu Rusia. Iya, Putin aja tahu haram, babi haram. Ya kan, rapat menterinya itu. Masa kita enggak tahu? Haramnya babi sama haramnya syirik lebih besar mana? Kan syirik lah. Ya, mana lagi tadi? Fal udzur bil awal, mana tadi? Awalan ya. Yu'dharu bil jahli man lam tablughu ad-da'watu wa lam yablughu al-Qur'an wa yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrah. Ini tadi udah, dia jadi ashabil fatrah. Sanian yang kedua, la yu'dharu man balaghathu ad-da'watu. Ya. Itu salah ya. Oh, wa balaghahu itu taknya marbutah di antum bukan? Ya. Itu sebenarnya wa balaghahu al-Qur'anu. Itu sebenarnya. Karena antum mau baca apa kalau ditanya marbutah? Keder-keder dah. Ya. La yu'daru man balaghathu ad-da'watu wa balaghahu al-Qur'an. Orang yang dakwah telah sampai kepada dia, Quran telah sampai kepada dia, itu enggak diberi udzur. Fi mukhalafatil umuri adh-dhahirati wasyirki wa fi'lil kaba'iri. Ya, ketika dia menyelisihi perkara-perkara yang zahir, semisal syirik dan melakukan dosa-dosa besar. Dia zina enggak diberi udzur. Ya, ketika dakwah Quran sudah nyampe, apalagi syirik. Li'annahu qamat 'alaihil hujjatu wa balaghathu ar-risalatu, karena hujah telah tegak pada dia. Risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW telah sampai kepada dia. Wa biimkanihi ayata'allama wa yas'ala ahlal ilmi, karena dia memungkinkan untuk bertanya kepada ulama. Amma ashkala 'alaihi, dari hal-hal yang rumit bagi dia. Wa yasma'ul Qur'ana wad-durusa wal muhadharati fi wasailil i'lami, karena dia bisa mendengar Quran, mendengar pengajian, mendengar muhadarat, kajian-kajian di berbagai sarana informasi sekarang, internet. Salisan, yudharu bil jahli fil umuril khafiyyati allati tahtaju ila bayanin. Diberikan udzur bil jahal pada perkara yang samar yang memang membutuhkan penjelasan. hatta tabayyana lahu hukmuha, sampai jelas hukumnya bagi dia. Walihada qala Nabi, oleh karena itu Nabi SAW menyatakan, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Halal yang halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Baru di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang samar, yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Faman ittaqas syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Siapa yang menjauhi syubhat berarti dia telah ya berupaya menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke dalam syubhat berarti dia terjerumus ke dalam haram. Karaiyar ahaulal hima yushiku ayaqa afi ala wa inna likulli malakin hima ala inna himallahi maharimah. Ya. Seperti pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar apa? Batasan yang sebenarnya dia enggak boleh masuk situ. Ya, ini punya orang lain. Yang dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam batasan-batasan yang dia gak boleh masuk. Ketahuilah segala semua raja memiliki perbatasan, dan batasan Allah itu adalah apa-apa yang Allah haramkan. Fal halal bayyinun ya yu'khadu, wal haram al fal halalu bayyinun yu'khadu. Maka halal yang jelas itulah yang diambil. Wal haram yang jelas ya tujannabu, yutajannabu, dijauhi. Ya. Wal mukhtalafu fihi, yang masih diperselisihkan antara halal dan haram, yatawaqqafu fihi, seorang maka menahan diri. Hatta yatabayyana hukmuhu bil bahsi wassuali ahli ilmi, hingga jelas hukumnya dengan dikaji dan bertanya kepada orang yang mengerti, ulama. Fal jahilu yajibu alaihi ayas'ala ahli ilmi, ahlal ilmi, maka orang jahil wajib bagi dia bertanya kepada ulama. Fala yu'dharu bi baqaihi ala jahlihi wa indahu man yu'allimuhu, maka dia enggak diberi udur, tetap bertahan di atas kebodohan dia padahal ada orang yang ngajarin dia. Tapi dia enggak mau nanya, salah sendiri. Qala Allah taala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang tahu jika kamu enggak mengetahui. Wa yajibu 'alal jahili ayas'ala, maka wajib bagi orang yang jahil untuk bertanya. Wa yajibu 'alal 'alimi ayyubayyana wa la yaktumu. Ya, wa la yaktuma. Maka wajib bagi orang alim untuk menjelaskan dan enggak boleh menyembunyikan. Ini syirik enggak, Yai? Syirik. Jangan dibilang-bilang, ya selama kamu yakini itu enggak boleh, enggak apa-apa. Enggak bisa. Qala Allah taala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan dan hidayah setelah kami jelaskan pada manusia di kitab, mereka itulah orang-orang yang menyembunyikan itu, yang Allah laknat mereka, dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan islah, memperbaiki diri dan menjelaskan kepada manusia apa yang mereka sembunyikan, maka mereka itulah orang-orang yang aku beri taubat pada mereka, dan aku adalah zat yang maha memberi taubat lagi maha penyayang. Wala yajuzu lil muta'alimi wa huwa al-jahilu al-murakkabu ayatakallama fi hadhil umuri bi ghairi ilmin. Maka enggak boleh bagi pembelajar ya pada dalam keadaan dia jahil murakkab, dia berbicara tentang perkara ini tanpa ilmu. Ya. Dikit-dikit udur-udur. Udah kan belum? Amal murji'atu fayatamiduna ala hadhihi ya ala hadhihi almas'alatil udri bil jahli. Adapun murji'ah, mereka bertumpu kepada permasalahan udur bil jahl terus. Wala yufassiluna kama dzakara Syekhu Shalal Fauzan, mereka tidak merinci sebagaimana disebutkan Syekh Shalal Fauzan. Watawassu'uhum itu bukan waktu Tambun City itu. Antum dari mana? Oh itu sekarang jauh. Tanggung tuh, masih 2 menit lagi. Wa tawassum kan 15.04. Ya. Dan mereka memperluas permasalahan ini fil haqiqah. Ya. Dalam hakikat permasalahan ini, mabniyun ala aqidatihim bi annahu la kufra ila bi'tiqadin. Karena dibangun di atas akidah mereka bahwa tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Wa aqidatuhum bi annal amal laisa minal iman, dan dibangun ya, wa akidatihim, dan apa namanya, dia atas akidah mereka bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Au annahu syartu kamalin la yakfuru almar'u bitarkih, atau amal hanya syarat kesempurnaan iman sehingga seseorang enggak kafir karena meninggalkan amal tadi. Fal murji'atu yaqulun, murji'ah mereka mengatakan, al ulama muttafiquna ala istirati al fahmi kama sabaqa, kata murji'ah, ulama bersepakat bahwa dipersyaratkan mesti paham, bukan cuman ada hujah tapi mesti paham hujah. Waduh, ada paham hujah, ini kacau ini. Emangnya orang-orang musyrik paham hujah? Ya, bahkan kata Allah mereka itu enggak punya akal. Ulaika kalanam, ya, am tahsabul ladina am tahsabu anna aktsarahum yasmauna wa yaqilun inhum illa kalanam, kata Allah. Apakah kamu mengira mayoritas mereka bisa mendengar, bisa berpikir? Di dalam mereka kecuali seperti hewan. Emangnya hewan berpikir? Ya, kata Syekh bin Bas. Al-an'am tafham? Emangnya hewan bisa paham? Nah, itu Syekh bin Bas mengatakan itu di yang lain. Ya. Wa innamal khilafu jarin fi miqdaril fahmi, kata mereka. Khilafnya itu berlaku pada kadar pemahaman. Wal fahmu kafi, wa huwa alladhi la yaj'alul abdi udran fi adami qabulihi lil ilmi bi an tazula anhu asyubhatu almani'atu. Oh, udah masuk azan. Nanti kita lanjut. Tersisa di halaman 43. Mudah-mudahan satu atau dua sesi lagi selesai, insyaallah. Ini sudah enggak nyampe 20 halaman. 15 halaman lagi insyaallah selesai. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Thank you.